Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, teman-teman sekalian, yang mungkin sering kita lupa atau mungkin kita sering belum banyak mensyukurinya. Ketika Anda makan mungkin tadi pagi atau mungkin hari ini, siang ini, maka ketika makanan itu masuk ke dalam tenggorokan kita, dan ketika kita letakkan makanan itu dalam tenggorokan kita, maka sudah tiada kuasa lagi kita. Allah yang mendorongnya, Allah yang mengolahnya, Allah yang menjadikan makanan tadi berubah menjadi tenaga untuk kita semua. Maka patutlah kita bersyukur dengan kalimat Alhamdulillah yang hari ini, mudah-mudahan di majelis ilmu kita ini kita semakin melihat bahwa Allah begitu sayang, begitu luar biasanya cintanya kepada hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan dengan kita mentadaburi ayat-ayat Allah di dunia ini, khususnya mungkin dari apa yang teman-teman lihat di depan, mudah-mudahan kita semakin banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 800 lebih ayat-ayat kauniyah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran yang di kajian-kajian ilmu belum dibahas. Ya. Kenapa tidak dibahas? Yang mungkin belum menjadi hal yang penting. Tapi kondisinya saat ini, mungkin kalau boleh saya sampaikan, penyakit-penyakit yang ada saat ini di kalangan umat Islam sudah luar biasa perlu perhatian kita khusus ya. Sebab apa? Kita ini umat terbaik. Kita adalah umat yang disampaikan Allah ya, kuntum khairu ummah. Memang betul itu yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, bahwa itu berlaku mungkin untuk orang-orang terdahulu, tapi kita juga bisa mengambil peran itu. Dan salah satu peran itu bagaimana kita menjadikan amal ibadah kita lebih baik lagi. Karena hampir sebagian besar amal ibadah kita ataupun ibadah kita yang kita kerjakan membutuhkan fisik yang kuat. Orang-orang yang bisa sholatnya berdiri, maka pahalanya akan sangat atau sempurna dibandingkan dengan orang yang sholatnya duduk. Orang yang sholatnya duduk tidak sesempurna atau lebih sempurna pada orang yang sholatnya berbaring. Dan semua itu butuh effort ya, semua itu butuh usaha, semua itu butuh kekuatan dari badan kita yang sebenarnya Allah sudah memberikan petunjuknya kepada kita semua. Tinggal kita pelajari di situ. Kalau teman-teman lihat di depan ini pun banyak sekali buah-buahan, sayuran yang berbagai macam warna. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah dari warna-warna tadi Allah memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Ada warna hijau, merah, kuning, seterusnya. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam, Rasulullah yang merupakan sosok yang luar biasa, memberikan contohnya kepada kita semua ya, bagaimana pola makan Nabi, pola tidur Nabi ya, pola segalanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pribadi waktu sekolah dulu ya, sekolah dokter ya, tidak ada rujukan atau mungkin orang yang menjadikan role modelnya, atau mungkin orang yang sosok manusia yang betul-betul sehat yang paripurna. Maka kita umat Islam harusnya bersyukur bahwa kita punya sosok panutan yang luar biasa, baik sisi fisiknya, akhlaknya, sikapnya, semua sempurna ya. Bahkan dari sisi kesehatan pun Rasul memberikan contoh kepada kita semua ya. Dan kalau kita Bapak sekalian menerapkan itu, maka subhanallah akan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ya. Contoh mungkin kalau seseorang itu melakukan wudu seperti wudunya Nabi, salah satunya adalah istinsyak ya, istinsyak kita menghirup air dalam hidung kita, maka niscaya tidak akan mungkin orang itu kena penyakit-penyakit seperti sinusitis atau alergi. Karena memang penelitian yang dilakukan di Mesir, di Alexandria, seingat saya itu Skandaria, itu ternyata menyebutkan bahwa ada kuman-kuman yang ada pada hidung kita ini yang bertahan 5 menit atau 5 jaman, per 5 jam. Ya, per 5 jam. Jadi dengan istinsyak itu kan luar biasa efeknya. Kalau seandainya umat Islam menerapkan pola-pola seperti yang Nabi sampaikan, misalkan ya, kata Nabi, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak setelah berwudu gitu kan. Kalau wudu kita aja misalkan satu hari 5 kali sehari dengan sholat wajib, sudah 5 kali kita berwudu. Lalu Nabi menyatakan lagi, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak sebelum sholat. Bayangkan kalau seandainya dari 5 itu sudah 10 ya, itu sudah 5 waktu sholat tambah 5 kali waktu wudu, kita sudah 10 kali kita bersiwak. Ya, kalau pakai pola itu saja, itu masya Allah harusnya tidak ada karies di umat Islam. Tidak ada orang-orang yang kena penyakit atau berhubungan dengan infeksi-infeksi gigi. Ya, karena sebagian besar odol-odol yang kita pakai, bahan-bahannya ada pada siwak. Itu masya Allah kan. Ini belum lagi kita bicara sholat-sholat sunnah yang lain. Kalau ada sholat rawatib gitu kan, itu masya Allah. Hampir 30 kali kita dalam sehari bisa bersiwak. Ya, dan siwak itu salah satu obat atau mungkin kayu terbaik untuk mengatasi berbagai macam masalah-masalah yang ada pada mulut. Itu baru siwak. Jadi kalau boleh saya katakan teman-teman sekalian, Seluruh syariat dalam Islam ini menyehatkan. Seluruh syariat dalam Islam menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban, ketaatan kita kepada Allah. Orang-orang yang sholatnya benar, orang-orang yang wudunya benar, pasti sehat. Ya. Atau orang-orang yang sholat malam gitu kan, orang-orang yang sholat malam itu pasti sehat badannya, pikiran sehat, otaknya sehat, semua sehat. Ya. Cuman yang kita perlu perhatikan adalah bahwa bagaimana kita melakukan itu sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau kita kerjakan dengan baik, efeknya mah luar biasa. Bahkan Quran itu sendiri, ya mungkin kalau kita sekarang ada orang-orang yang mempraktekan, atau mungkin ya teman-teman motivator gitu kan, ada istilah itu anchoring. Anchoring itu bagaimana menjangkar pikiran dengan pola-polanya mereka, dengan menggunakan musik, dengan menggunakan apa. Tapi umat Islam tidak butuh hal-hal seperti itu. Anchoringnya kita cukup Quran. Ya, Al-Quran itu sudah cukup ya untuk memberikan semangat. Itu sebabnya waktu di zaman perang Nabi SAW atau para sahabat, ketika mau perang, apakah saat itu yang disampaikan kepada pasukan-pasukan Islam saat itu adalah kalimat-kalimat motivasi ala-alanya barat? Tidak. Dipanggilkan para hufaz, para penghafal Quran. Mereka membacakan Al-Quran dengan suara yang baik, dengan suara yang merdu di depan para pasukan perang, dan itu membakar mereka luar biasa. Nah, ini kita yang kurang. Gimana mau sehat? Joggingnya pagi tapi isi kepalanya musik dengan headphone-nya mereka. Betul? Gimana kita mau jadi bangsa atau mungkin umat yang bisa menjadi contoh gitu kan? Lagi melo-melonya dengar musik-musik barat gitu kan, yang subhanallah akhirnya habis musiknya selesai enggak dapat semangat. Ada yang cuma melo lagi, akhirnya jadilah apa? Laki-laki yang kalau bahasa saya itu lack of leadership. Kekurangan leadership, jadi leadershipnya kurang, apalagi ditambah dengan makan-makan yang gak sehat. Pagi, siang, malam, gorengan lagi. Kapan mau berubah? Apa ada hubungan makanan dengan mood? Ada Pak Bu. Makanan ada hubungan dengan mood, bahkan makanan mempengaruhi behavior. Jadi kita punya tingkah laku ini dipengaruhi oleh makanan. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya. Jadi mulailah untuk memperbaiki itu semua. Itu sebabnya dalam Islam Rasulullah SAW sampaikan sebuah hadis bahwa ala wa innal fil jasad mudghah iza salat salat jasadukul wa iza fasada fasada jasadukul. Kata Nabi SAW bahwa manusia itu ya itunya apa tuh namanya kata kuncinya, kalau dia mau sehat kolbunya harus benar gitu kan. Karena kata Nabi kalau kolbunya sehat, sehatlah semua. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan apa? Semua penyakit fisik yang manusia, ya kita manusia semua di sini, bermula dari penyakit yang ada di kolbunya. Itu kata kuncinya. Semua penyakit fisik pasti bermula dari penyakit yang ada di kolbunya. Penyakit kolbu ada apa? Ada apa saja? Banyak. Ya, banyak sekali penyakit kolbu. Ada hasad, dengki, iri segala macam. Ya. Dan dia kalau bermasalah atau kolbunya bermasalah, maka fisiknya pasti kena. Dan ilmu atau hal seperti ini pun memang diteliti. Jadi orang-orang Cina itu menyebutkan bahwa 90% penyakit fisik seseorang bermula dari, kalau mereka nyebutnya faktor internalnya mereka. Faktor internal. Faktor internal itu apa? Dari emosinya mereka. Dari emosi manusia. Umat Islam kalau kita belajar hadis tadi, maka sebenarnya di sini kita belajar Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata ketika kolbu seseorang itu terasa, maka sesuatu itu atau emosinya dia, ya pikirannya dia, bahkan sikap dan tingkah laku dia pasti terjaga. Seorang guru saya pernah mencoba melakukan penelitian sederhana. Caranya gini. Jadi ada orang yang dia kondisikan untuk stafnya dia lah gitu kan. Dia kondisikan untuk kaget. Jadi dia menyebutkan sebuah informasi ya untuk trial gitu kan, yang membuat orang itu cemas dan takut luar biasa. Nah, waktu orang ini ya, waktu si orang yang dicoba ini lagi seperti itu, maka yang beliau kerjakan diambil darahnya. Darahnya diambil. Lalu dilihatlah indikator-indikator yang ada pada darahnya, dan semuanya turun saat kondisinya sedang cemas. Ya sedang takut. Jadi dilihat bahkan ada satu faktor atau ada satu bagian dari darahnya itu yang disebut dengan makrofa itu hilang kata beliau. Sedangkan makrofa itu perannya apa? Untuk memakan sel kanker. Itu saking dahsyatnya emosi gitu kan. Emosi seseorang bisa berakibat ke fisiknya dia. Ya, bahkan yang luar biasa emosi yang ditimbulkan dari hati yang tidak baik pun bisa berefek kepada orang lain, disebut dengan penyakit ain. Ya, penyakit ain itu salah satunya yang luar biasa. Itu muncul dari emosi yang tidak baik, kolbu yang tidak sehat. Ya. Nah, makanya apa tuh namanya, ketika dia coba diperbaiki sama beliau, disampaikan bahwa itu tadi cuma trial doang gitu-gitu. Nah akhirnya dicek lagi, diambil darahnya, dan semua indikator darahnya normal semua kembali. Hanya sepersekian lama, jadi gak butuh waktu berjam-jam gitu kan. Masya Allah. Maka hati-hati dengan hati. Ya. Hati-hati dengan hati. Hati kita ini cepat banget berubah. Ya. Yang terbaik apa? Yang terbaik terkondisikan. Dan kalau hatinya sudah baik, iman sudah baik, maka imannya menjadi juru bicaranya dalam segala hal. Imannya menjadi juru bicaranya dalam segala hal. Ada seorang sahabat namanya Abdullah. Abdullah ini ketika suatu hari disebutkan dalam sebuah kisah, anaknya meninggal, mati. Lalu sampaikan pada dia, ya Abdullah, anakmu mati. Dia lagi makan. Kemudian waktu disampaikan anaknya meninggal tadi, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia bilang. Kata dia begitu. Lalu habis itu dia ngapain? Makan lagi. Yang ngasih berita kan sebel. Ya tolong direspon sedikit gitu kan. Udah dikasih tahu anaknya mati, cuek. Kesannya dia cuek gitu kan. Terus akhirnya dia sampai lagi ke Abdullah tadi. Ya Abdullah, anakmu tuh mati, dibunuh orang. Kata dia gitu. Lalu Abdullah tadi katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan lagi. Terus akhirnya orangnya tanya, nih ente ini kok begini-gini amat sih gitu loh. Tolonglah agak sedikit reaktif gitu kan. Kalau zaman sekarang kan gitu kan. Kan banyak orang kan reaktif gitu kan. Terus akhirnya dia bilang apa? Dia akhirnya menghentikan makannya, dia bilang gini. Kami, dia bilang, adalah kaum yang meyakini bahwa suatu takdir tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, dia bilang. Anakku itu mati, sudah takdir Allah, dia bilang. Apa yang saya hadapi sekarang, makanan, ya selesai, aku selesaikan sekarang. Selesai ini, aku selesaikan, aku akan kuburkan jenazah anakku. Ya. Jadi nanti kalau Anda mobilnya, motornya ketabrak orang, apa yang harus Anda kerjakan? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lihat siapa yang nabrak. Saya pernah begitu. Alhamdulillah meneladani pola-pola orang-orang zaman dulu. Saya pernah di tol, lagi naik mobil gitu kan. Kemudian ditabrak mobil saya dari belakang. Yang nabrak pun mobil pick up seperti itulah. Mungkin ngantuk atau apapun, saya lihat. Waktu saya lihat segala belakang, apa yang saya kerjakan? Boro-boro berhenti, saya langsung kebut. Kenapa saya kebut? Kalau saya berhenti, panjang macet kan? Bikin susah orang kan? Kan gitu loh. Saya pergi langsung, dan ya mungkin bapak yang itu kan kaget, ini yang nabrak siapa, yang kabur siapa gitu. Akhirnya, Masya Allah, saya pergi dan ya mau diapain lagi? Mau ngarapin dia ganti mobil kita gak bisa juga. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya hati kita akhirnya gara-gara begitu marah-marah. Habis lagi emosi, habis lagi tenaga. Gitu loh. Banyak orang kadang-kadang begitu. Ya. Begitu seperti apa? Baru saja lampu merah jadi berubah jadi hijau di lampu merah gitu kan. Apa yang dikerjakan? Klakson. Sabarlah bentar, dak juga orang baca Al-Baqarah di lampu merah kan. tunggulah sebentar gitu loh. Orang masukin gigi kayak apa, kayak sabar. Itu kan tanda penyakit ya itu. Penyakit, Pak, Bu. Makanya kalau teman-teman yang luar negeri itu kan jarang lihat orang klakson. Jadi klakson tuh di Indonesia dijadikan apa? Sarana melampiaskan. Melampiaskan apa? Perasaan gitu kan. Tantin, tantin, tantin. Efeknya apa? Ada sebuah tulisan pernah saya baca, 2 menit seseorang itu marah, 5 jam ke depan imunitas dia turun. Ngeri kan? Makanya kata Nabi apa? La taqdab, kata Nabi kan, jangan marah. Anteng aja. Ya, ada orang ngomongin kita, gibah kita, fitnah kita. Bahkan Imam Hasan Al-Basri sebutkan sumbernya, ada orang tiap hari ngumpatin dia. Apa yang dia kerjakan? Dia ambil satu kurma yang bagus luar biasa, dikasih sama orang tadi, terima kasih ya, jazakallahu khair. Ya. Kita begini kan enggak lepas ya dari fitnah. Jadi nanti kalau udah kayak begitu, kalau udah anteng kayak begitu, Pak Abu, Masya Allah, indah banget hidup. Terus aja ngomongin orang, terus aja fitnahin kami, terus saja fitnah apa gibah saya, gibah mungkin kita semua gitu, ada yang fitnah, ada yang gibah terus. Nah, nanti di depan Allah saya akan minta pahala hajinya, sholatnya, puasanya, saya akan minta semua. Itu dahsyatnya pahala yang Allah kasih gitu kan. Dan itu muncul gara-gara apa? Gara-gara hasad, penyakit hati. ya. Maka salah satu caranya bagaimana membuat apa namanya, sebelum kita bahas fisik nanti ya, bagaimana cara menjadikan hati kita itu terkondisikan terus menerus ya, jangan jauh-jauh dari Allah gitu teman sekalian. Jangan jauh-jauh dari kebaikan. Ya. Biarkan hati kita terus-terus dibikin apa ya? Dibikin tergetar terus dengan Allah. Tergetar terus dengan kitab-kitabnya, dengan kitabnya, dengan ayat-ayatnya, seperti itu. Ya. Maka caranya gimana? Kalau saya pribadi, salah satu cara yang salah satu polanya saya adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya saya. Dan teman-teman bisa praktekkan ini juga gitu. Jadi handphone kita itu isinya nanti enggak ada lagi kecuali Al-Quran dan kajian, itu aja. Ya. Kalau nanti Anda lagi jogging gitu kan? Lagi jogging, yang didengerin apa? Al-Quran. Ya. Pokoknya ngapa-ngapain Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, enggak ada yang lain. Lagi butuh, katakanlah misalkan butuh apa ya, butuh disentuh hatinya gitu kan, maka dengerin. Kan sekarang banyak tuh kori-kori, mungkin di reciter Quran, yang baca-baca Quran, yang suaranya tuh bikin heart touching gitu. Bikin kita tuh apa ya, terjungkil balik gitu kan, dengerin itu. Banyak sekarang ya. Supaya apa? Kalau udah kayak begitu, nanti hati kita tuh akan lembut banget. Nah, hubungan nanti dengan makanan apa? Insya Allah nanti kita bahas ya. Tapi itu dikendalikan. Jadi mulai sekarang bener. Jadi kalau pengen ngomong sesuatu yang gak bermanfaat, gak usah ngomong. Kata Nabi kan gitu kan, kalau katakan yang baik atau diem. Ya, Rasul mengajarkan. Jadi semua yang dibutuhkan kita hidup di dunia ini sudah diajarkan dengan sangat detail oleh Nabi SAW. Ya. Nabi pernah marah gak? Gak pernah marah. Kalau marahnya beliau hanya kalau urusan agama dilanggar. Udah gitu doang. Waktu beliau di Taif dilempari, apakah beliau marah? Gak marah. Beliau justru malah takut. Takutnya apa? Ya Allah, engkau ridho gak dengan aku sekarang? Kalau engkau ridho, meskipun aku dilempar sekarang, aku ikhlas gitu kan. Nabi gak pernah marah. Makanya wajah seseorang itu, muka kita nih Bapak Ibu sekalian, cerminan dua hal. Wajah kita cerminan dua hal. Cerminan pertama, cerminan hatinya dia. Cerminan kedua, cerminan isi perut. Ya. Hati gak usah dibahas. Jadi kalau teman-teman lihat ya orang-orang soleh gitu kan, syekh segala macam, ustadz-ustadz yang luar biasa kebaikannya, itu ngelihat itu udah seneng gitu kan. Ya. Ada orang yang kita ngelihat wajahnya itu pengen muntah. Ada kayak begitu. Kenapa? Hatinya gak sehat gitu loh. Ngelihat itu kayak pengen gue bikin tempe penyet atau apa gitu loh. Ya. Maka kata kuncinya adalah hati, benerin hatinya. Dan Al-Quran memberikan kepada kita caranya. Itu sebabnya Al-Quran itu obat, Bapak-Ibu sekalian. Ya, apapun penyakitnya, obati dengan Al-Quran. Ya, apapun penyakitnya, obati dengan Al-Quran. Sebagaimana dokter yang memberikan obat atau mungkin herbalis yang memberikan herbal gitu ya. Maka Al-Quran juga sama. Ya. Ketika Al-Quran belum memberikan tanda-tanda kesembuhan hati seseorang, maka level up the dose, naikin dosisnya. Level up sebetulnya kalau cuma baca satu halaman gak cukup, dua halaman, tiga halaman, empat halaman, lima, sampai satu juz, dua juz, tiga juz, segala macam, saat itulah dia akan merasakan khurru sujada wa bukiya, dia akan tersungkur, bersujud, dan menangis. Kalau udah kayak begitu, indah banget hidup. Kita udah gak ngerasa lagi masalah-masalah hidup itu. Serah engkau deh ya Allah. Itu baru bisa kita dapatkan kalau apa? Kalau kita dekat dengan Al-Quran. Maka berkomitmenlah. Kalau bangsa ini, umat ini mau besar, maka dekatlah dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya. Bagaimana pola-pola yang tadi saya katakan? Handphone, TV, di rumah, mobil juga. Enggak ada isi lain. Ya, kecuali Al-Quran. Ya, dan kajian-kajian ilmu. Karena dulu apa? Sahabat-sahabat yang terkenal, maksudnya kesolehan mereka dengan ilmu mereka, gak ada juga Nabi SAW mengajarkan mereka tentang ilmu perang secara detail, gak mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu berkaitan dengan ekonomi secara detail, tapi Al-Quran mengajarkan mereka dengan hikmah. Ya, ya makanya Al-Quran memberikan nada. Ya, Al-Quran itu punya nada. Nadanya itu yang saya sempat diskusi dengan seorang teman, itu bisa mempengaruhi hati kita. Ya, kalau Anda mendengarkan Al-Quran dengan nada yang enak, yang indah, kayaknya itu kurang gitu loh. Kan begitu kan? Dan itulah kita di situ, kita akan merasakan kenikmatannya mendengarkan atau membaca Al-Quran. Ya, seperti itu. Bawa mushaf enggak? Bawa Quran? Kalau enggak bawa, buka handphonenya. Kita baca Quran sebentar. Surat apa yang saya mau baca? Surat Abasa. Karena surat itu nanti hubungannya dengan apa yang akan kita bahas sekarang. Sudah dibuka? Teman-teman coba lihat artinya. Di situ banyak sekali Allah memberikan petunjuknya kepada kita tentang apa makanan-makanan, minuman, ya, hal-hal yang baik yang kita bisa dapatkan di atas bumi yang Allah ini. Surat ke-80 ya. Nanti coba dilihat artinya. Saya bacakan dari depan. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'u zikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وهدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مشفرة ضاهكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Jadi banyak sekali teman-teman sekalian hal-hal seperti ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dari surat Abasa tadi kita bisa belajar bahwa ternyata ada yang disebut dengan, yang guru saya mencoba merangkum disebut dengan diet Abasa. Diet Abasa itu nanti apa? Di situ ternyata makanan terbaiknya manusia gitu kan. Kita ini adalah 4/6 adalah sayur dan buah. Ya, 4/6 isi piring kita itu sayur dan buah. 1/6 nanti masuk ke biji-bijian. 1/6 lagi baru protein. Nah itu saja kalau kita insya Allah mulai apa perbaiki itu banyak sekali faedahnya. Ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa tubuh kita ini, Bapak-Ibu sekalian, sudah diciptakan Allah dalam kondisi yang sangat-sangat sempurna. Ya. Allah sampaikan dalam surat At-Tin, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami ciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Maka jaga badan kita. Karena apapun yang masuk dalam badan kita sekarang akan dipertanggungjawabkan nanti pada Allah. Entah itu haram, entah itu halal, entah itu thayyib atau tidak, kita akan bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan belajar bagaimana memperbaiki itu semua dan mudah sekali. Ya, mudah sekali. Artinya kalau kita sudah punya komitmen untuk memperbaiki itu, maka insyaallah hubungan kita dengan Allah akan jauh lebih baik. Teman-teman sekalian, Anda atau kita tidak akan bisa dapatkan gini lah. Anda lagi makan kenyang gitu kan, habis makan kenyang gitu terus berdoa sampai nangis, bisa enggak? Gak bisa. Itu sebabnya dalam Islam para ulama menyebutkan bahwa salah satu pintu masuknya syaitan adalah banyak makan. Dan tanda-tanda banyak makan itu apa? Gemuk. Sudah simpel, sesimpel itu gitu. Tanda-tanda orang banyak makan apa? Gemuk. Maka Nabi menyampaikan sebuah hadis, kata Nabi, di akhir zaman nanti aku melihat di kalangan umatku banyak fenomena gemuk. Maaf yang gemuk, semoga tersinggung. Kata Nabi kan begitu, ya. Emang iya kan? Kenapa bisa gemuk? Yang dimakan valian zuli insana ila to'ami. Gak ngerti lagi apa yang dimakan. Semua dimakan. Ya, pagi makan, nanti menjelang siang makan lagi, menjelang sore makan lagi, malam makan lagi. Malam pun tidur dia pengen makan. Akhirnya apa? Pasti bermasalah badannya gitu loh. Jadi cara yang terbaik apa? Ikuti bagaimana polanya Nabi. Nabi kita banyak makan gak? Oh tidak. Nabi kita gak banyak makan. Tapi sekali makan beliau berkualitas. Tanya Aisyah, ya Aisyah ada makanan gak? Kalau gak ada, kalau gak ada aku puasa gitu loh. Ya jadi Islam itu dalam healthy lifestyle, dia low budget. Jadi kalau teman-teman sekarang katakanlah dokter, Pak saya gak bisa tuh beli ini, gak bisa, gak ada anggaran. Gak apa-apa. Cara paling mudah dalam Islam untuk hidup sehat apa? Puasa. Minumnya tangan kanan, Pak. Cara paling mudah hidup sehat dalam Islam? Puasa. Dan puasa atau melaparkan diri adalah bentuk detoksifikasi terbaik. Ya, bentuk detoksifikasi terbaik. Semakin kita membiasakan dengan itu, maka tubuhnya akan semakin sehat. Kalau enggak hari puasa, gimana caranya? Atur makannya supaya jangan makan terus-menerus. Ya, supaya jangan makan terus-menerus. Nanti pola-pola ini apa kita akan nanti cek jelaskan ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat ya, supaya memperbaiki tubuh kita itu relatif gampang. Memperbaiki tubuh kita relatif gampang asal kita mau. Tapi untuk mau ini kita harus komitmen dulu. Komitmennya apa? Untuk mengurangi hal-hal makanan, minuman atau apapun yang membuat tubuh kita tidak sehat. Ya, kalau komitmen kita lanjutkan kajiannya. Insya Allah ya. Insya Allah Indonesia apa? Insya Allah beneran nih. Indonesia kan insya Allahnya kadang-kadang gitu deh. Komit gak untuk hidup sehat? Gimana mau diajak jihad ya? Kalau seandainya berjihad meninggalkan gula pasir aja gak mau. Jadi udah panggil, ada panglima perangnya gitu kan, ada amirnya gitu kan, ayo umat Islam berjihad, misalkan kita lawan kafir apa-apalah gitu kan. Baru saja mau jihad muncul, ay, kaki saya sakit nih, asam urat muncul. Macam-macam keluhannya. Apalagi sekarang itu banyak sekali saya lihat fenomena ngantuk. Fenomena ngantuk. Kalau ada lihat potongan video saya di YouTube, ada yang potong gitu. Bagaimana cara mengatasi ngantuk di pagi hari? Mau tahu? Mau gak? Nah, tolonglah jawab. Caranya apa? Pagi-pagi jangan lagi sarapan kondro. Apa coto ya? Anda lihat gak usulan? Khalifah itu kan kita diciptakan Allah untuk menjadi khalifah kan? Gagah gitu kan? Naik kuda gitu kan? Gak ngantuan khalifah itu. Yang dimakan apa? sayur, buah gitu kan. Ini pagi-pagi Khalifah makan gorengan. Gimana mau sehat? Makanya petunjuknya apa? Nah, jadi bagi saya bahas di Museum Mandala, Monumen Mandala kan. Pagi-pagi, nah supaya Bapak Ibu hidupnya jauh lebih sehat lagi, maka pagi-pagi jangan lagi makan makanan yang berlemak. Dokter, maaf, nanti kalau saya begini terus, nanti pedagang cotonya gimana? Kan gitu kan? Anda lagi sibuk menjadi malaikat, rakib dan atib. Itu urusan Allah, tenang aja. Kalau semakin banyak orang begini, nanti apa pedagang kondronya, apa coto ya, akan berubah menjadi pedagang buah dan sayur. Kan ada demand, ada supply. Betul kan gitu kan? Ya, belum lagi kita bicara tentang ya macam-macam lah gitu kan. Saya tidak melarang sih, cuma maksud saya gini lah. Kalau Anda pengen hidup sehat, Bu sekalian, cobalah mulai sekarang 80% yang Anda makan tuh sehat gitu loh. Baru boleh makan coto. Dokter, maaf, orang tua kami jam belum makan coto. Benar, tapi dia habis makan coto pakai sepeda. Betul? Naik gunung, nyangkul Anda. Update status. Akhirnya apa? Melentang-lentung tuh badan. Ya. Tandanya apa? Tanda orang yang kebanyakan energi itu, Pak Bu. Dia banyak simpanan energi. Deposit di banyak, deposit dia di bank tak banyak, tapi deposit lemak yang banyak. Tandanya apa? Gampang. Mau tahu? Peganglah pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipatan, berarti Anda punya banyak deposit. Dan caranya gimana? Banyak caranya. Salah satu yang saya buat di feed saya di Instagram, itu namanya 7 Days Challenge JSR. 7 Days Challenge, hashtagnya 7 Day, 7 Days Challenge JSR. Teman-teman bisa pakai itu. Ya, terutama yang maaf badannya sudah gitulah. Gak tega ngomongnya. Bener sih, ada yang bilang gemuk itu seksi, kata siapa? Pakai baju susah, apa susah, semua susah. Kalau ada kita lagi ada seminar atau training itu lewat kursi agak sempit sedikit susah. Semoga tersinggung. Saya nggak mau gini, tapi subhanallah dalam sebuah kajian di Jakarta di apa gitu kan, di kantor gitu kan, itu masya Allah ada karyawan itu dia mulai menerapkan yang pola-pola ini. Ya pola-pola ini diterapkan, akhirnya dia datang lagi, dok masya Allah sudah turun 10 kilo dia bilang. Dan bagi bapak-bapak nih Pak, saya kasih tahu, obat kuatnya Anda untuk bisa memberikan terbaik untuk istri Anda bukan makan ginseng, bukan makan habatus soda. Obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat. Nanti dia akan baik sendiri. Serius. Ya, serius. Saya enggak kenapa? Karena lemak yang ada pada tubuh kita, ya tubuh laki-laki atau perempuan, itu akan membuat aliran darahnya bermasalah, mood kita bermasalah. Apalagi tiap hari dijokin dengan makan-makan tinggi lemak, tinggi minyak, dengan tinggi karbo juga, tinggi apa tepung dan seterusnya, ya. Maka mulai sekarang kita komitmen untuk memperbaiki dalam rangka apa? Dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Siap memperbaiki? Siap. Allah saksinya. Kita lihat nanti malam Anda makan apa. Baru saja ngomong begini tiba-tiba, yuk baksoan yuk, mie ayam yuk. Ya gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Maksudnya tidak apa-apa tuh maksudnya gini loh. Silakan lah. Tapi maksud saya cobalah mulai membangun kebiasaan hidup sehat itu. Ya, sholat itu, ngaji itu, atau mungkin kita beribadah itu indah banget kalau badannya sehat gitu. Betul nggak? Maka kesehatan pun menjadi bagian dari itu sebenarnya. Kalau kita komitmen, jadi sayangi badan kita, love your body gitu kan. Ya, yeah. Saya kemarin sempat alhamdulillah pergi haji. Di haji sana teman-teman juga makan mie instan. Saya nggak mau. Ya, yeah. Kenapa nggak mau? Karena saya cinta dengan badan saya. Ya, yeah. Kalau disuguhin sekarang makan mie, saya nggak mau. Kenapa? Masalah yang timbul dari situ ke badan saya itu repotnya minta ampun saya ngurusnya gitu loh. Makanya komitmen saya apa? Saya tidak mau sisa hidup saya hanya cuman sibuk dengan penyakit yang harus diurus oleh keluarga saya. Nggak mau saya. Kan gitu. Jadi akhir masa-masa misalkan kita sempat lah katakanlah tua, akhirnya tua itu akhirnya sibuk saja keluarga ngurusin penyakit-penyakitnya kita, which is penyakit tadi bisa dicegah dengan kita mengubah isi piring mulai sekarang. Kan gitu. Jadi kalau nanti mulai makan, makannya dikurangi yang gak penting. Contohnya apa? Nasi putihnya dikurangi. Siap mengurangi nasi putih? Siap. Senyumnya tuh agak ragu saya ngeliat. Nasi putih itu yang dalam proses perjalanan nasi putih, teman-teman sekalian, yang paling sehat siapanya? Ayam. Ayam kampung yang makan kulitnya, dia yang paling sehat. Paham maksudnya? Karena seratnya nasi, mineralnya nasi, ada beras yang makan nasi. Beras itu ada pada kulitnya. Maka ayam tidak kena diabetes. Gak ada kan, Anda pernah lihat ayam kampung lemas gitu, ada gak? Ayam kampung semangat terus dia. Beda sama ayam broiler. Ayam broiler itu kayak dia ya siap menghadapi ajal gitu kan. Lemas gitu, lihat. Teman-teman lihat ayam-ayam potong itu. Ayam potong kalau Anda lagi di mobil gitu kan, atau lagi motor kan biasa banyak tuh mobil-mobil yang bawa ayam. Betul gak? Lihat gak wajah-wajah mereka itu? Kenapa mereka bisa sedih? Karena makanannya mereka. Mereka gak kumpul sama teman-temannya. Kan gitu kan? Dikurung sekian lama. Jadi ayam itu juga punya perasaan. Ketika yang dimakan itu sudah bermasalah di perasaannya, maka yang makan pun akan ikut bermasalah. Teorinya begitu. Kan sudah saya bilang tadi bahwa makanan itu mempengaruhi perilaku. Dan 80% imun sistem kita, kekebalan tubuh kita, itu Allah ciptakan atau Allah kondisikan dibuat di pencernaan. Jadi mereka sebutnya you have three brains, dia bilang. Anda punya tiga otak. Otak ini, sama otak ini. Pengendalinya siapa? Ini. Ini mengatur ini. Ini akan ngatur falian zulil insana ila taami. Kalau lagi makan pikir, kira-kira yang saya makan ini bikin sehat atau bikin masalah gitu loh. Gitu ya. Contoh, kita tadi bahas nasi. Kenapa saya anti nasi? Kok anti nasi? Bukan masalah antinya, tapi nasi yang ada sekarang, beras yang ada sekarang, pestisidanya sudah penuh. Betul? Di Amerika kalau mau mereka mau semprot pestisida gitu kan, itu pakai PPE namanya, perlengkapan yang luar biasa. Jadi ada ininya, ada masker, semua lengkap. Di sana gitu loh. Indonesia tidak seperti itu karena Indonesia mungkin kebal-kebal. Allah alam lah. Itu baru satu nasinya. Udah gitu di bleaching sama dia, diputihkan, dibuang kulit arinya. Ya kulit arinya yang makan tadi ayam. Ayamnya sehat, manusia kena kencing manis. Maka orang-orang diabetes kan nggak boleh makan nasi sama dokter kan? Nasinya nggak boleh karena gulanya tinggi banget. Gitu. Jadi mari kita teman-teman menelaah gitu kan, menelaah supaya nanti paham kira-kira yang saya makan ini bikin masalah atau tidak gitu loh. Contoh mungkin saya tidak anti coto gitu, tidak. Kadang-kadang saya makan, tapi kalau saya makan coto biasanya 2 gelas air jeruk nipis siap menemani saya. Kan dikasih jeruk tuh kan? Nah, jeruk itu nanti dikasih banyak-banyak di situ. Kalau perlu nanti cotonya makan 1 sendok aja. Air jeruk nipisnya. Makan coto tuh paling baik nih. Kalau saya punya tips kalau Anda mau kerjakan. Coto tuh kan santan. Betul gak? Santannya diapain? Kenapa topiknya coto? Karena di Makassar kan. Kalau mungkin topiknya nanti di kota lain tuh beda topik lagi. Coto tuh kan santan. Santan tuh bagus asal tidak dipanaskan. Bagus pak. Kalau Anda baca tulisan saya tentang namanya Golden Turmeric Latte. Keren tuh. Isinya tuh pakai coconut milk. Coconut milk itu apa? Santan. Santan bagus. Nanti santan Anda blender sama kurma, Anda blender sama jahe, dia bagus buat pembuluh darah kita. Tapi jangan dipanasin. Ya, jadi nanti tanya sama abang atau daeng yang bikin coto itu, bisa gak bikin coto yang gak pakai santan? Namanya jadi apa nanti? Sup. Iya kan? Bisa aja sebenarnya kalau kita mau kondisikan. Kalau Anda tetap pengen makan itu gak apa-apa. Makan dagingnya. Kuahnya jangan banyak-banyak. Boleh kok, boleh. Nah singa dimakan. Kalau saya makan soto, kalau diperkenalkan saya ke Jawa gitu kan, kan sana kan banyak soto tuh. Saya makan soto, tapi soto saya gak ada nasinya. Isinya apa? Daun bawang, cabai, sama dagingnya. Sudah cukup, itu sotonya saya. Itu sotonya saya. Dan apa yang terjadi? Badan saya tetap fit gitu lah. Jadi indikator tuh badan kita teman sekalian. Jadi gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya. Ya sini banyak, kita punya banyak apa tuh namanya apa perangkat demo. Nanti kita akan coba buat. Ya, bagaimana Anda bisa dapat manfaat badan yang jauh lebih sehat nanti ke depannya dengan mengkonsumsi hal-hal yang sederhana. Ya, sederhana sekali. Tapi syaratnya apa? Tadi kurangi dulu yang bikin masalah. Jadi mulai besok saya mau, misalkan nih kata-kata Anda gitu kan, saya mau berubah atau mau hijrah. Wah, lagi sekarang kan keren hijrah. Hijrah ke mazhab sayur buah. Mazhabnya sayur buah gitu. Gitu. Jadi pagi-pagi besok sarapannya apa? Kurma. Kalau besok gak puasa, kalau besok puasa alhamdulillah. Tapi kalau besok gak puasa ya sarapannya kurma sama air putih. Lagi makan kurma gitu, kata istri di rumah, "Bang, ini cotonya bang." Godaan kan? Anda harus bertahan dengan itu. Kalau saya bilang di Jakarta, saya bilang cobalah mulai sekarang pamitan sama abang bubur ayam. Abang bubur ayam, abang lontong, pamitan. "Bang, ini terakhir kali saya beli ya bang." "Saya mau makan buah pagi-pagi." Nanti ngantuknya hilang, bu, serius. Pagi-pagi Anda gak makan nasi, gak makan minyak, gak makan tepung, gak makan gula. Masya Allah, badannya fresh luar biasa. Biasanya nanti jam 9-nya mulai lapar kan. Kalau lapar itu muncul, maka kondisikan badannya. Wahai lapar, bersabarlah. Iya, karena lapar itu bukan di perut tapi di sini. Kenapa orang puasa gak lapar? Karena memang sahurnya sudah dikasih tahu kan. Sahur kan tubuh kita sudah dikasih tahu, ini makanmu terakhir. Iya kan, sahur itu sebenarnya itu sebenarnya semacam sinyal ke badan, ke badan kita untuk apa? Untuk jangan apa ya, kalau butuh energi bongkar saja energi yang sudah ada gitu loh. Dari lemak tadi gitu kan. Makanya sebenarnya kita ini sudah banyak berlimpah. Cadangan energi berlimpah. Cadangan migas kita memang kurang, tapi cadangan energi kita tuh masih berlimpah. Kenapa? Karena gula, ketika orang makan nasi, orang minum atau makan gula dalam bentuk apapun, kan glukosa. Glukosa gak kepake, berubah menjadi glikogen. Glikogen gak kepake, berubah menjadi lemak. Jadi orang itu sekarang banyak kena kolesterol gara-gara apa? Bukan gara-gara lemaknya, karena tingginya gula yang mereka konsumsi. Gula dari mana? Tepung sama gula pasir itu sendiri. Jadi kalau tetap Anda penggemar kopi, gak apa-apa, minum kopi. Kopi itu bagus buat fat burner, dia bakar lemak bagus. Tapi jangan pakai gula pasir. Ya, jangan pakai gula pasir. Dan yakinkan diri Anda, teman-teman sekalian, bahwa tanpa gula Anda sudah cukup manis, yakinlah. Tanpa gula sudah cukup manis kita. Gak perlu tambahan pemanis kayak begituan. Jadi kalau minum teh, gak usah pakai gula. Minum kopi, jangan pakai. "Dokter, kami kan butuh glukosa." Bener, glukosa dapat dari mana? Dari buah-buahan. Kan banyak nih, ini kan ada glukosa, ada fruktosanya juga. Kan buah-buahan itu kan ada fruktosanya juga. Ada gulanya juga gitu loh. Dapatkan dari situ ya. Supaya apa? Supaya kita terbiasa dengan manis yang alami gitu loh. Kita terbiasa dengan manis yang alami. Itu salah satu tips dan triksnya. Dan yang luar biasa bro sekalian, itu sebenarnya pola makan kita pagi itu kita bisa ubah. Caranya gimana? Ini saya kasih tahu caranya. Ya. Ini apa? Saya pikir udah lupa. Ingatnya coto aja terus. Tempe. Tempe adalah protein, betul? Maka kalau Anda makan protein, proteinnya jangan digoreng. Jadi kalau nanti ahwat-ahwat yang belum nikah, kalau mau dapatkan jodoh yang baik, tanya sama dia bisa masak gak? Laki-lakinya gitu kan. Kalau enggak, tanya sama dia, dia sudah hidup sehat belum? Sebab apa? Gennya kita akan mempengaruhi hasil atau anak keturunan kita nanti. Jadi kalau si ahwat atau ikhwan itu katakanlah tiap hari nyampah terus, ya siap-siap saja dapat anak yang tidak berkualitas. Tanya sama dia nanti, ada checklistnya. Ente minum madu sehari berapa kali? Tanya gitu. Loh, benar. Sekarang gini, Anda mau nikah sama ahwat, misalkan yang belum nikah, kan seperti banyak yang jomblo-jomblo gini. Mau nikah sama, kira-kira mau dapat ahwat yang sehat atau gak sehat? Harus sehat, karena salah satu fungsi pernikahan kan menghasilkan keturunan. Kan gitu. Gimana mau sehat pagi-pagi, pagi, siang, malam? Yang dimakan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Baru saja ngomong, kapan pernikahan muncul? Muncul janji sama temannya. Janjinya apa? Kapan baksoan lagi? Kapan mie ayam lagi? Kapan mau sehat? Kayak begitu. Nah, kita nanti, teman-teman nanti lihat. Bagaimana ternyata mengubah sedikit makanan itu tetap sehat dan tetap enak kok. Ya. Tapi tadi, kurangi dulu itunya. Jadi, mulai besok, kurangi makan. Apa tadi? Apa tadi kurangi tadi? Gula. Gula pasir kan? Terus apa lagi? Lemak. Nasi. Terus apa lagi? Minyak. Tuh, keren kan? Ini apa? Sandwich. Oh, ente ketawa-tawa tapi kan sudah nyoba rasanya. Enak, Bro. Saya coba makan ya, bismillah. Kalau kurmanya pakai kurma sukari lebih enak. Mana yang tas saya tadi tuh? Pak Sangku mana? Tas biru. Saya bikinin yang jamaah depan. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Kayak slogan mau makan padang aja. Ini bukan sembarangan ini pak. Bukan sembarangan makanan kayak beginian. Karena makan begini tiap hari, perut Anda akan, perut kita itu akan seneng banget. Karena dia ada prebiotik di sini kan. Kemudian apalagi ada probiotiknya. Ini kalau makanan diem gitu ya. Kalau mau dilengketin, kasih madu pak. Tempe itu justru malah bagusnya kalau Anda makannya mentah. Coba ini. Enak pak. Woi, kasih jempol pak. Tambah enak. Tambah mau lagi? Bikin sendiri pak. Enak. So, pak. Nih pak cobain deh. Maaf. Ini siapa nyobain? Antum deh. Maaf. Nanti ada lagi waktu. Tenang, tenang. Masih banyak yang lain kita bisa bikin. Enak, enak. Enak kan? Ini pak, bu, Anda makan begini tiap hari, mah Anda akan hilang. Luar biasa kan? Mah akan hilang, pencernaan kita akan mulai membaik, karena ada prebiotik di sini, ada probiotik ini. Tapi kata kuncinya apa? Jangan digoreng. Tempenya jangan digoreng. Enak? Mau lagi? Gak takut ya. Laper. Jadi makanan-makanan seperti ini minumnya tangan kanan. Makanan-makanan seperti ini buat sekalian bisa mengubah kehidupan. Jadi kalau sekarang bahasanya itu kita mengubah perbaikan nutri, perbaikan gizi kalau istilah anaknya, bukan, kita mau perbaikan gen. Karena sekarang ke depannya kita berpikirnya bagaimana meng-create atau membuat gen-gen sekelas Al-Fatih gitu kan, keren kan? Amr bin As atau Khabbab bin Al-Arad gitu kan, orang-orang yang luar biasa. Yang mereka memang zaman dulu kan makannya juga tidak seperti sekarang. Maksudnya gak banyak makanan olahan gitu loh. Maka di samping yang tadi saya sampaikan, beberapa yang tadi Bapak Ibu mulai-mulai kurangi, kayak nasi putih. Nasi putih diganti gak? Ganti. Kalau Bapak Ibu bisa makan nasi merah, gak apa-apa. Nasi merah lebih baik. Atau nasi hitam atau beras hitam. Kalau gak ada, gak makan nasi pun gak apa-apa. Ya. Jadi kalau Anda makan, misalkan nanti siang makan atau nanti malam. Misalkan sekarang belum makan. Karena saya kan belum makan nih. Kadang-kadang saya pakai nasi gak pakai. Cuman kalau saya pakai nasi, paling satu sendok. Gak usah banyak-banyak. Gila. Lauknya yang banyak. Lauknya apa? Sayur. Nanti hati Anda akan lembut. Serius. Ya, dan wajahnya akan berubah. Yang dulunya kusam, hitam gitu kan. Kebanyakan santan. Kan kelihatan, sudah saya bilang. Saya tuh ngelihat wajah orang kelihatan, Pak. Masalahnya apa? Sedikit garis sejit, apa garis besar saya kelihatan. Ah, ini paling banyak rokok, ini paling banyak ini, paling ketahuan. Ini bukan klinik-klinikan karena wajah kita tuh cerminan isi perut. Gitu. Mau mati aja saya tahu. Mau mati tahu, tapi kapan ya enggak tahu. Ya tuh wajahnya kayaknya enggak lama lagi ajalnya nih. Bapak masih lama kayaknya, Pak. Kayaknya. Ada berapa kali saya ngeliat gitu kan, Masya Allah ada beberapa orang jemaah juga dan teman saya juga, saya lihat wajahnya itu pucet banget. Ini sudah pucet, ini sudah pucet, sungguh lama. Saya bilang kayaknya gak lama nih aja. Bener gak lama, kemudian sebulan dua bulan dia meninggal. Jadi wajah kita itu cerminan isi hati dan cerminan isi perut. Ya, orang yang bermasalah di livernya itu kan kelihatan kuning kan. Orang masalah di jantung, di ginjal akan kelihatan di bibirnya, di matanya, kelihatan semua. Jadi kalau orang hidupnya sehat kelihatan dari wajahnya dan nyenengin gitu kan. Coba deh Anda, mulai biasakan sudah tidak makan santan lagi, banyakkan sayur, banyakin buah, nanti wajahnya glowing. Glowing itu, Bapak gak tahu glowing kan? Tahu, karena beliau edisi lama. Gak apa-apa, Pak. Glowing itu bersinar. Nah gitu kan. Coba lihat gini kan, coba teman-teman lihat. Sayuran begini gitu ya. Ada ini gak, Mike? Sayuran-sayuran begini kan beraneka warna kayak begini teman sekalian. Jadi warna-warna seperti ini kita butuhkan. Jadi kalau Anda apa tuh namanya mau dapat apa tuh manfaat dari berbagai macam sayur dan buah tadi ya, makan sayur beraneka warna. Ya, makan sayur beraneka warna, beraneka apa tuh namanya? Beraneka rasa gitu kan. Dan cara paling gampangnya gimana? Mari kita buat. Ini masih ada nih, mau lagi? Jadi kita bisa bikin, jadi sarapan pagi nih saya kasih tahu sarapan paginya. Sarapan pagi gimana? Ini kajian apa cooking class? Ya kurang besar. Jadi kenapa harus diajari? Karena banyak yang gak paham gitu loh. Ini masalahnya, dari zaman tahun 1901, konro lagi, coto lagi, gak berubah-ubah. Ya gak apa-apa makan itu, tapi harus ada aktivitas gitu loh. Makanya kita ubah sedikit supaya Bapak Ibu dapat yang lebih sehat ya. Ini kan saya ada timun. Nah, sekarang kita bikin sarapan pagi. Udah cuci kan? Semoga sudah. Ini kita bikin hal-hal sederhana, tapi insya Allah banyak manfaatnya buat badan kita teman sekalian. Tadi dia apa tuh namanya? Imun. Ya, sekarang kita tambahkan dengan apel. Baik, cek cek. Nah sekarang kita tambahkan apel ya. Nanti teman-teman boleh cobain. Bagaimana ternyata makan sehat itu mudah, murah dan relatif gampang sih dibikin ya kalau kita mau aja. Kemarin di Jakarta sempat kita bikin cooking class kayak begini. Dan saya seneng karena yang datang ibu-ibu semua. Kenapa seneng? Karena nanti kan kalau ibu-ibu mau tidak mau suaminya ngikut apa yang dimakan ibunya karena dia nyiapin. Jadi tiba-tiba ibu bapaknya bilang Umi gitu kan atau Ade gitu kan siapin kopi, disiapin sama dia kunyit gitu. Lama-lama suaminya sehat sendiri. Itu maksudnya bro. Terus ini bisa bikin, bisa buat sarapan pagi. Caranya gimana? Sudah jadi kayak begini. Teman-teman kasih dia jeruk nipis. Jadi kalau makan cornrow mulai sekarang apa yang harus dikerjakan pertama kali? Ini contoh lah. Minum air jeruk nipisnya dulu. Berapa gelas? 2 gelas. Supaya apa? Supaya contohnya gak jadi makan. Sudah kenyang memang. Sudah kenyang sama air. Sabar ya. Kayaknya kalau mau dicobain ke anak-anak ini harus dikasih piring deh. Piring kecil kalau ada. Setelah Anda siapkan tadi dikasih jeruk nipis, teman-teman kasih garam ya. Garam Himalaya. Setelah dikasih garam, kasih madu. Jadi begini sarapan yang insya Allah akan sangat-sangat sehat. Jadi kalau habis ini mau makan coto, silakan. Cotonya berapa banyak? 1/4 aja. Yang banyak-banyak makan coto. Yang buat nyicip dulu ya. Masya Allah. Lembai. Pasti enak lah Pak. Ini bumbu-bumbu terbaik ini. Ini cocok buat siapa? Buat anak-anak bisa gak? Bisa aja. Ya, buat dewasa bisa. Yang tidak bisa, bukan tidak bisa. Relatif secara umum bisa, semua orang bisa nyobain kayak beginian. Coba kita cobain ke Pak Sangku. Mungkin cobain. Apa aja? Ya? Oh, iya. Kurang. Kurang. Bikin sendiri. Aduh. Ya, ini makanan kayak begini bagus sekalian, bukan sembarang makanan. Tapi dia ada mineral, ada enzim, ada vitamin, masih lengkap, masih utuh. Jadi kalau Anda makannya pagi-pagi, perut Anda akan say thanks to you. Akan berterima kasih kepada Anda. Jadi saya katakan tadi, mari kita bersyukur ya. Mari kita bersyukur dan nikmat yang Allah berikan yang luar biasa. Ada banyak begini-begini rupa yang di Indonesia kaya sekali. Ya sayangnya kita seringnya bilang itu hidup sehat itu enggak. Hidup sehat itu susah, berat, atau mungkin enggak menyenangkan, enggak. Hidup sehat itu justru malah menyenangkan kayak begini. Ya, tetap sehat, tetap enak, dan ada bisa buat dengan apa? Dengan biaya yang low budget kok. Low budget. Modal 20 ribu udah cukup kok begini-beginian. Ya. Nah, sekarang cobain deh. Sebelah sana. Itu salah satu caranya ya. Caranya bagaimana kita menjadikan ya, makanan ini. Balikin ya, balikin. Enak. Atau juga ada banyak pola atau apa atau juga pagi-pagi teman-teman sekalian Anda bisa bikin ini. Ada satu lagi yang teman-teman bisa pagi-pagi makan. Bikinnya dari cabai rawit. Enak. Enak, Pak. Oh, jadi dibikin dari cabai, sambal gitu kan. Tapi sambalnya isinya cuma cabai rawit, bawang putih, sama kurma sama garam. Ya, jadi bawang putih, kurma sama garam sama cabai rawit. Terus nanti gimana makannya? Pagi-pagi yang dimakan sama tempe juga. Nanti tempenya dicocol pakai sambal tadi. Enak banget. Dan itu tempe kan probiotik. Jadi probiotik dapat dengan enzim dari cabai tadi itu efeknya luar biasa. Cabai ini dibikin agak manis aja dengan kurma tadi. Jangan pakai gula. Itu juga bisa jadi pilihan. Ya, jadi kalau habits Anda, kalau habit teman-teman sudah terbentuk, maksudnya kebiasaan sudah terbentuk, maka insya Allah kita bisa ngatur makan. Jadi kapan-kapan Anda mau makan coto silakan, kunro silakan. Tapi habitnya dibentuk dulu gitu loh. Itu maksud saya. Jadi kalau saya di, kayak sekarang saya misalkan panitia nyuruh saya makan coto, makan kunro, saya akan makan. Tapi kan mungkin setahun sekali gitu loh, nggak sering. Jadi ada banyak makanan-makanan yang kita harus lebih sering asup daripada makanan-makanan harian kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah termasuk. Okay. Ketarik gak deh? Termasuk seperti tempe ini teman-teman sekalian. Tempe ini bisa Anda buat jus. Jus tempe. Pernah nyobain? Mana aja lu? Di sini sini. Bapak enggak pakai Instagram ya? Enggak pantas. Ya, sekarang kita bikin jus tempe. Dan ini buat bisa buat pengganti susu formula. Tempe nih. Ini makanan tersehat di dunia. Luar biasa kan? Betul. Kenapa? Fermentasi. Makanan terbaik untuk perut kita fermentasi salah satunya. Dan tempe ini kan fermentasi. Ya. Nah, bagaimana caranya kita buat? Sebenarnya saya mau bikin ada sambal tapi cabenya lupa tadi. Ya. Dan kita bisa buat dengan sangat mudah. Rasanya cobain aja nanti. Kenapa yang dibahas dari awal dari tadi makanan? Karena obat kita ada di sini, teman-teman sekalian. Itu kata kuncinya. Yang ini tidak dibahas di dunia barat. Di dunia pengobatan barat, obat-obatan, maksudnya kita membahas tentang bagaimana isi misalkan wortel kayak begini atau tomat kayak begini, dia berisi anti kanker buat orang-orang yang kena tumor prostat segala macam, dengan likopen yang ada ini juga bisa membantu. Bagaimana kunyit, kalau kita bahas kunyit saja itu masya Allah ada puluhan bahan aktif yang ada pada kunyit. Saya nggak tahu makanan di sini yang menggunakan kunyit apa. Palumara pakai santan nggak? Nah, kalau Anda makan palumara kuahnya diminum. Iya betul. Kalau saya begitu, sebab kuahnya itu banyak herbalnya, banyak bahan-bahan yang penting buat badan kita gitulah. Palumara gitu kan. Nah sekarang apalagi misalkan ini serai. Coba pagi-pagi ganti kopi atau tehnya dengan teh ini. Efeknya luar biasa loh nanti. Lihat. Jadi pagi-pagi Anda ambil air dispenser, air panas, gak usah mendidih-mendidih banget. Iris-iris ini sedikit, lalu masukin air, kasih madu, selesai. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk jantung, pembuluh darah kita, buat otak kita, banyak sekali manfaatnya. Hanya dengan mengganti ini. Berapa mahalnya ini sih? 2.000 juga dapat. Kan gitu. Atau mungkin besoknya, jadi mulai mengurangi makanan-makanan kemasan. Paham ya? Mulai mengurangi makanan, minuman kemasan. Kayak teh. Teh kalau Anda mau bikin teh kan pilihannya banyak. Kayak kayu manis juga bisa. Kan daerah Makassar gini kan banyak kayu manis. Kasih air, panas sedikit, tunggu sebentar. Nanti biar Anda minum teh ini gak usah pakai pemanis apapun juga udah enak gitu loh. Biasakan. Jadilah mulai sekarang kita berkomitmen untuk menjadi pemuda rimpang. Kita dulu Pak Bu, kita dijajah Belanda tuh gara-gara ini loh. Betul? Sekarang kenapa kita lupakan? Sedangkan ini kalau orang Indonesia pagi, siang, malam berhubungan dengan ini, maka saya sangat yakin Indonesia akan bebas kanker. Karena memang bahan kanker, bahan anti kanker ada di mereka-mereka ini. Ada kunyit, jahe segala macam, kayak begini itu masya Allah, bahkan jahe kayak begini disebutkan oleh dalam Al-Qur'an. Ya. Di surga saya yakin tidak ada esteler. Gak disebutkan dalam Al-Quran juga kan. Gak disebutkan dalam hadis juga kan. Di surga minumannya apa? Jahe. Kan ceritanya kita mau jadi penghuni surga. Insya Allah kan gitu. Maka biasakan dengan minum beginian. Di sini kan ada namanya apa tuh yang jahe itu? Saraba. Apa? Saraba pakai santan ya. Jadi sarabanya itu nggak usah pakai, tapi santannya boleh asal jangan dipanasin. Santan mentah Anda blender sama jahe, Anda blender sama kurma itu udah sehatnya luar biasa. Santan mentah ya, ya. Kelapanya kan air kelapanya itu bagus, air kelapa bagus, air kelapa muda, air kelapa tua bagus. Santannya jangan dibuang dan jangan di apa tuh namanya, jangan dipanaskan. Jadi bikin nanti bagi di sini yang teman-teman yang apa tuh namanya ada toko kopi gitu kan atau kafe gitu, santan tuh bisa dipakai sebagai pengganti susu. Jauh lebih sehat. Bisa? Ya, beberapa teman-teman kami Jakarta tuh yang mereka sudah punya restoran, dari beberapa yang saya sampaikan itu masya Allah mereka mengganti susu sapinya dengan susu almond, susu santan gitu, dan itu tetap enak. Rasanya tetap enak. Oke. Okay? Jadi ini semua Bapak Ibu sekalian bisa menjadi pilihan kita ya, untuk bikin teh, bikin apa pagi-pagi. Jahe tinggal geprek, kasih air panas, selesai. Efeknya luar biasa. By just changing this, hanya sekedar dengan mengubah kayak beginian, you change your life. Serius. Dengan sekedar mengubah kayak beginian, banyak masalah kesehatan kita lama-lama akan hilang. Saya dapatkan banyak sekali testimoni ibu-ibu, bapak-bapak yang subhanallah sempat saya baca DM mereka itu luar biasa loh. Luar biasanya apa? Ketika mereka menghindari atau nyetop yang mereka bikin masalah tadi, itu ternyata dan sudah di stop dulu gitu kan. Kemudian ususnya, pencernaannya diberi beginian, banyak sekali penyakit yang hilang. Wadah, cuma segini dong. Kurang banyak. Ya udah gak apa-apa deh, gak usah juga gak apa-apa. Di depan gak ada yang jualan cabai ya? Kalau bakso bakar ada. Apa? Bakso bakar ada. Bakso bakar ada. Kalau saya di beberapa kajian kayak di Bandung itu sudah mulai apa kajian apa, yang lapak-lapak di luar itu sudah mulai jualan sayur. Serius, jualan sayur, jualan buah gitu. Tapi ada yang ditanam sendiri. Jadi kayak pasar buah dan sayurnya rakyat. Maka juru sehat JSR itu kan dikatakan juru sehat rakyat. Gitu. Ya nggak apa-apa. Tadi saya mau bikin sambel, tapi nggak ada cabai, nggak apa-apa. Yang ada aja kita bikin. Oke. Okay? Nah sekarang kita bikin itu saya kata kita mengubah terus sekarang mengubah isi piring, mengubah isi gelas dan efeknya itu luar biasa. Ya, penyakit itu, keluhan itu hilang dengan sendirinya insya Allah. Hilang bagus. Dengan sangat mudah. Catatannya apa? Provide the right condition instruction. Jadi kasih badan kita itu haknya dia. Haknya dia apa? Asam amino. Haknya dia apa? Enzim. Haknya dia apa? Vitamin. Haknya dia apa? Mineral. Haknya dia apa? Protein, karbo yang sehat gitu loh, lemak yang sehat. Jadi kalau Anda pengen makan alpukat, makan jus alpukat, makan gak apa-apa. Tapi jangan pakai susu. Alpukatnya sehat, malah justru sangat baik bagi jantung, ya. Tapi jangan pakai susu, jangan pakai gula. Jadi makan alpukat pakai apa? Pemanisnya. Kalau nggak madu, kurma. Jelas ya. Jadi kalau Anda misalkan datang ke abang-abang atau sini yang jual-jual pedagang jus segala macam itu, boleh dimasukin nggak? Jadi bisa. Kita bikin jus tempe. Susu tempe, bukan jus tempe. Ketawa, nanti kalau udah kenal rasanya, kau tak akan bisa kembali ke hati galah ya. Apa itu? Kasih jahe dikit, Pak. Biar enak. Kemarin di Jakarta saya bikin, saya masak ikan. Ikan gabus. Ikannya diapain? Ikannya saya file. Kemudian saya kasih jeruk nipis. Saya kasih minyak zaitun. Saya kasih salt, garam. Saya kasih pepper. Pepper itu lada hitam, maaf. Kemudian dipensil. Dipensil itu di satu teflon atau wajan gitu. Kita panaskan. Kemudian sampai dia matang. Gak pakai minyak kan? Gak. Gak pakai gula kan? Gak. Dimakan pakai apa? Alpukat saya blender. Saya masukin bawang putih. Saya masukin garam, lada, jeruk nipis, zaitun. Nah ikan gabusnya dicocol pakai itu. Kebayang rasanya kayak apa? Speechless. Kasih air. Pengen? Enak Pak, nanti kita cobain ya insya Allah. Maksudnya aja kurang. Jadi hidup sehat itu tetap enak, tenang aja. Jangan merasa terbebani. Saya kemarin sempat ngobrol dengan ada satu teman saya di Aceh. Saya bilang, bisa gak mie Aceh itu dibikin mie Aceh non-gluten? Ternyata dia bilang, bisa. Jadi kita tetap makan mie tanpa gluten. Bisa. Udah cukup. Kasih garam dikit. Ditutup.

Luar biasanya ciptaan Allah kayak beginian. Apalagi ditambahkan dengan mikronutrien. Mikronutrien itu dapat dari mana? Dari mereka-mereka ini. Jadi saya berpesanlah kepada teman-teman sekalian ya, jangan tinggalkan rimpang. Karena di sini ada anti kanker, di sini ada anti jamur, di sini ada anti banyak banget di sini. Dan kita nggak usah makan banyak-banyak. Sehari Anda katakanlah mulai merutinkan misalkan satu potong kunyit seperti ini gitu ya, itu bagus sekali efeknya. Ya hari ini kunyit, besok jahe, besok apa macam-macam diubah-ubah aja. Ya masya Allah kan. Jadi Allah tuh sayang banget sama kita. Ya, saking sayangnya semua kebutuhan kita itu diciptakan semua di sini untuk menjalankan peran kita sebagai Abdullah dan Khalifah. Ada seorang ibu yang dia menulis ulang postingan saya yang ada 3000-an postingan di Instagram. Terus saya bilang sama dia, kesimpulannya apa Bu? Saya bilang, kesimpulannya Allahu Akbar. Dia bisa menangis lihat kunyit loh. Dia bisa, kata dia, ketika dia melihat kunyit itu, dia melihat Allah tuh sayang banget sama kita. Dia melihat tanda kekuasaan Allah dalam kunyit coba. Harusnya tuh kita begitu teman sekalian. Jadi kata Allah kan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dan kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an lah benar. Ya. Jadi ini kita lagi mau bikin jus langsung. Ah ini mah kale kalau bahasa kita mah. Ya. Kale. Kenapa kale? Kale itu merupakan salah satu sayuran yang sangat tinggi apanya Pak? Kalsiumnya. Kalsiumnya tinggi banget. Ya. Ini yang saya minum ini ada kale-nya, ada kalenya. Ya. Dan ini jus ini tidak pakai air. Ya, dia tidak pakai air, tidak pakai gula. Ya. Dibikin seperti itu namanya cold press juice. Ya. Ini kalau teman-teman, gak apa-apa, maksud saya mengenalkan ini kan dibikin oleh teman-teman kita di hidroponik juice. Jadi kalau teman-teman mulai berperilaku hidup sehat, kita butuh kayak begini. Butuh yang jual, karena ada orang gak mau bikin, maunya beli doang. Ada orang memang hobinya sebagai konsumen, gak mau sebagai produsen. Ya, gak apa-apa, semakin banyak yang buat ya semakin banyak orang yang sehat. Insya Allah seperti itu. Jadi itu nanti akan jadi air, airnya itu nanti bisa kita minum, ya ditambahkan nanti dengan apa, apel atau apa, pemanisnya seperti itu. Ya, itu namanya mesin apa, juicer yang cold press. Jadi dia membuat jus dari sayuran dan buat tadi bukan dengan blade. Kalau ini kan dengan blade, tadi kan dengan pisau. Ya, kalau ini di squeeze, jadi betul-betul dibuang. Sisanya tuh ampasnya doang kalau ada teman-teman lihat di depan itu. Ya. Nanti jadinya cuman airnya aja. Jadi kalau apel ini kita bikin pakai cold press juice, cold press kayak begitu tuh itu banyak banget dapatnya. Tapi kalau pakai blender biasa banyak ampasnya. Kalau dia ampasnya sudah jadi kayak apa banget apa tuh namanya? Kayak kering gitu kan. Itu bisa buat masker juga bisa sih kalau mau. Masukin aja. Kulitnya dalam salah satu yang saya lupa ngomong tadi. Kulit jeruk seperti ini teman sekalian, di sini ada anti kanker. Luar biasa kan? Jadi Allah tuh sudah masya Allah gitu kan. Kita diberikan banyak. Jadi kulit jeruk ini penelitiannya dia mengandung anti kanker di sini. Jadi Anda keringkan, dipakai oven juga bisa. Itu jeruknya kita masukin, nanti dia akan tersqueeze nanti jadi airnya aja. Oke, sambil menunggu itu jadi, ini juga boleh nih kalau mau, tapi kurang belum bersih ya. Jahenya dimasukin. Tapi yang berapa kita? Udah. Yang tiga. Bisa. Ya puasa sih intinya adalah kan badan kita lagi rehat ya, jadi sekian jam badan kita lagi istirahat. Maka kata kuncinya jangan bebani makanan atau jangan bebani tubuh kita dengan makanan-makanan yang memberatkan. Makanan yang memberatkan contohnya apa? Makanan yang karbohidratnya tinggi, contoh tepung, gula, minyak gitu loh. Jadi waktu berbuka itu sarankan pakai apa? Kalau mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, ya kita makannya kurma. Ya, yang paling baik apa? Kurma yang basah. Kalau nggak ada kurma basah, pakai kurma yang kering. Kalau kurma kering nggak ada, pakai air putih. Itu makanan terbaik waktu berbuka. Kalau nggak ada kurma, makannya apa? Air putih sama buah. Jadi waktu berbuka itu, coba teman-teman makan air putih sama minum air putih sama buah. Ya, itu udah cukup sebenarnya. Untuk nanti kita persiapan sholat seperti itu. Lalu makanan-makanan yang apa tadi buat stamina ya. Secara umum kalau teman-teman bikin minuman ya, minuman-minuman dari rimpang kayak jahe kemudian ditambahkan dengan madu gitu, itu stamina sebenarnya. Apalagi ditambahkan dengan kayak misalkan kayu manis ya, cengkeh gitu, itu juga bisa. Kalau memang mau agak padat, maka ada beberapa pilihannya, kayak misalkan alpukat. Alpukat itu nanti kalau teman-teman blender alpukatnya saja gitu kan. Lalu tambahkan madu buat manisnya, gak usah terlalu banyak juga, tambahkan garam sedikit, dan masukkan kurma kayak begini, yang Anda potong-potong tipis. Gitu. Itu juga bisa makanan buat stamina. Apalagi Anda tambahkan dengan minyak zaitun. Jadi minum minyak zaitun, alpukat itu luar biasa tuh. Ada protein semua, ada lemak di situ, ya. Itu kurang lebihnya. Jadi tempe juga bisa karena dia protein. Tempe juga bisa. Jadi banyak sebenarnya. Apa yang ada aja di rumah, ya. Gak usah dipersulit. Maksudnya apa yang mudah teman-teman bisa kerjakan, ya kerjakan aja. Seperti itu. Cuci dulu tapi. Kupas aja kan. Ini ada standnya di depan nggak? Teman-teman kalau mau nyobain bisa coba di depan. Kalau ada yang mau beli, ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si penanya ini dari Palu. Saya menderita tumor di pusat Roma dan sudah dioperasi. Tidak menangkap tumor saya, sudah hampir 1 tahun tumor semakin membesar. Mohon petunjuknya untuk teman-teman yang sehat-sehat di luar ini. Mohon itu Gini, kalau bicara tumor atau kanker, jadi sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa sebenarnya tubuh kita itu bisa memperbaiki atau menghalangi gitu kan, maka apa hal-hal yang bisa menyebabkan masalah di tubuh kita. Tapi apa kata kuncinya? Provide the right condition instruction. Kata kunci pertama bagi orang-orang yang kena tumor atau kanker, berserah dirilah pada Allah, bertawakallah sama Allah, dan mintalah maaf, minta ampun sama Allah. Karena biasanya ya setahu saya juga secara umum orang-orang kanker itu biasanya makannya juga tidak benar. Jadi kita minta maaf, minta ampun, kita betul-betul tobat sama Allah. Dan minta petunjuk sama Allah, kira-kira apa yang dia ciptakan di atas tanahnya ini yang bisa digunakan untuk mengobati kankernya tadi. Karena sebenarnya kalau boleh saya katakan seluruh rimpang itu anti kanker, seluruh rimpang. Jahe, kunyit, ya, kencur, temulawak, semuanya anti kanker. Tapi dia tidak akan bisa bekerja ke badan kita kalau kitanya stres. Gak bisa. Ada seorang ibu kemarin sempat konsul ke saya pas di Bandung. Dia bilang gini, dia kena tumor atau kanker tiroid. wajah dia tuh sedih banget. Bahkan cerita tentang penyakit itu dia menangis gitu kan. Mau ya? Udah mata udah ke situ semua. Ini anti kanker. Jus ini kalau teman-teman yang tadi, maaf ibu yang tanya tadi, minum, install juga sebagai anti kanker juga bisa. Kan luar. Jadi sebenarnya pengobatan kayak begitu tuh gampang, asal kitanya juga tenang gitu loh. Jadi cerita ke ibu tadi, saya balik lihat. Ibu tadi itu akhirnya saya bilang gini, "Bu, tenang aja, Bu. Dengan atau tanpa penyakit ini, ibu pasti mati," saya bilang. Betul gak? Relatif sarkastik gitu kan kata-kata itu kan. Kayaknya tuh sarkas banget gitu kan. Tapi kata-kata membuat dia akhirnya tersenyum. Benar juga sih ya. Terus kenapa sih harus susah hati? Mati-mati aja. Tapi kuncinya apa? Saya pernah tulis di feed juga, saya bilang life is too short to be unhappy. Hidup kita tuh terlalu singkat kalau gak bahagia. Gitu loh. Ngapain susah hati? Toh juga mau sesehat apapun kita, mau tidak sesehat apapun kita, pasti mati gitu loh. Cuman kita mencari peluang di situ. Contoh mungkin ada orang bilang, orang yang gak suka dengan apa yang sampaikan ini banyak juga, ngapain juga hidupnya, toh mati juga, benar. Tapi bagaimana dengan kayak beginian, ibadah kita lebih baik kan dapat pahala. Gitu loh maksudnya. Bagaimana dengan beginian kita bersyukur dengan Allah, dengan apa yang Allah ciptakan, kan dapat pahala kita. Gitu loh. Pertanyaan mau ngambil peluang enggak di situ? Kita pakai baju cuma pakai baju doang, dapat pahala enggak? Mungkin enggak dapat pahala, tapi kita meniatkan, ya Allah, aku pakai baju ini untuk menghadap-Mu, untuk sholat kepada-Mu, dapat pahala. Sama juga dengan beginian. Ya Allah, aku minum jus begini ini supaya badanku sehat dan bisa baca Quran lebih banyak, dapat pahala. Gitu maksudnya. Jadi jangan, kita tuh mencoba, kalau bahasa, saya membahasakan tuh, cobalah untuk mencari peluang-peluang pahala di apapun yang kita kerjakan. Ya. Minum madu, katakanlah dengan minum madu, ya Allah, semoga dengan minum madu ini saya bisa memberikan yang terbaik untuk istri saya, suami saya, dengan kesehatan saya, kan bisa juga, pahala. Gitu ya. Nah, kembali ke kanker tadi. Jadi kondisi yang pertama kali harus diciptakan adalah ini dulu. Ini dibenerin. Sabar, tawakal, bertaubat sama Allah, bahagia aja. Sebab kebahagiaan itulah nanti akan memunculkan hormon-hormon yang bisa nanti pada akhirnya juga mengeliminir atau membuang kanker tadi. Ya, itu kata kunci pertamanya. Kata kunci kedua apa? Gennya kita bisa diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara dikembalikan kepada ini. Ya, ini Instagram buah beginian. So, selama 3 bulan, saran saya, ibu tadi yang bertanya atau siapa yang bertanya ini, cobalah ganti sayuran dan buahnya dengan sayur atau buah organik. Organik itu maksudnya apa? Tidak kena pestisida gitu aja lah. Tanam sendiri itu organik nggak? Tanam sendiri itu organik. Gitu lah. Itu karena apa? Yang saya pahami ada satu penelitian yang dilakukan, itu ternyata orang-orang yang kanker sekalipun ketika 3 bulan dia memperbaiki badannya dengan sayur dan buah organik, itu ternyata gennya bisa berubah, ekspresi gennya. Ya, kenapa? Karena mereka mengandung antioksidan. Dan selama 3 bulan itu, sekalian bapak ibu atau siapa yang bertanya ini, penanya ini, jangan makan daging dulu loh. Ya, protein ini dapat dari mana? Tempe. Alpukat juga ada protein. Ya. Spesifik enggak apa yang saya sampaikan ini? Kenapa? Yang saya kerjakan bukan spesifik ngobatin apa yang kankernya, bukan. Kita mengembalikan keseimbangan badan gitu loh. Ya, tadi ada tempe, ada kurma, itu kan prebiotik, probiotik gitu-gitu. Ya. Kalau yakin insya Allah akan baik. Kenapa? Karena dari pengalaman saya di jamaah online-nya saya, karena saya enggak praktek. Kenapa enggak praktek? Banyak pertimbangannya. Kalau begini kan 2 jam mungkin sebulan mungkin ada 500 orang di sini sekarang hadir. Kalau praktek 2 jam paling 10 orang. Ya, jadi saya memang menyerahkan ke teman-teman yang buka klinik, gak apa-apa. Kalau memang perlu intensif berobat, saya akan arahkan. Nah, jadi dari beberapa pengalaman saya di jemaah-jemaah ini yang pas lagi di kajian seperti ini, itu ternyata ketika kita perbaiki pencernaan kita, kita perbaiki dengan rimpang kayak begini, dengan sayur buah, itu ternyata efeknya luar biasa. Berat badan turun itu cuma efek kesekian saja. Hanya efek kesekian. Tapi yang jelas apa? The true health, yeah, true health is not the absence of disease. Kesehatan yang sejati itu bukan tidak ada penyakit. But the true health is the presence of vitality. Ya, true health itu kesehatan yang sejati itu kita mendapatkan vitalitas. Jadi makan sedikit tetap fit, makan banyak nggak fit. Jadi kita yang ngerti ngejustnya. Ya makanya saya pribadi lebih seneng lapar daripada kenyang. Ya karena saya tahu badan saya. Jadi kalau sudah nyampah sedikit bah kacau tuh. Ya kadang-kadang cepet juga cheating, tapi lama-lama saya pikir ngapain juga cheating gitu loh. Mendingan saya makan sehat terus menerus. Ya. Cheating itu kalau dalam bahasa saya apa? Kalau santan itu bagi saya cheating. Santan dimasak ya. Itu cheating buat saya. Berat banget badan saya. Jangan seperti itu. Jadi ibu yang bertanya ini atau penanya ini coba mulai perbaiki makanannya dan perbaiki hatinya. Banyak baca Quran dan ketika baca Quran juga mintalah sama Allah. Ya Allah jadikan Al-Quran yang kubaca ini sebagai penyembuh bagi penyakitku. Boleh gak gitu? Boleh. Karena ada janji Allah di sana. Allah katakan dalam Quran wa nazzalna al-Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Ya maka tagih janji Allah di sana. Insyaallah semoga Allah sehatkan ibu itu ya. Insyaallah. Baik. Makanan yang cocok. Sama sih kalau saya prinsipnya Pak Bu, kalau saya prinsipnya perbaiki perut. Perut diperbaiki dengan cara apa? Banyak polanya. Contohnya apa? Tadi kan kita ada tempe, ya ada apa kurma, ada rimpang, ya. Jadi itu benerin perutnya, nanti perbaikan pada perut kita itu akan memperbaiki yang lain. Ya. Jadi tempe itu protein-protein, tapi kalau nggak banyak-banyak insya Allah aman buat orang gagal ginjal. Jadi saran saya termasuk yang tadi tempe, sandwich tempe tadi, atau jus tempe tadi bisa diminum. Itu juga ada proteinnya, ada gulanya juga cukup ya. Itu bisa diminum dan rimpang, coba rutinkan minum rimpang. Rimpang-rimpangan yang panas. Atau rempah-rempah yang panas. Contohnya apa? Kayu manis ya, cengkeh, serai ya. Kemudian apalagi namanya bunga lawang. Banyak ya, bisa dipakai itu ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, aku anaknya mau bertanya bagaimana cara menurunkan berat badan tanpa perlu olahraga rutin. Ini kayak gini nih, kebanyakan kerupuk. Kalau sudah ada pertanyaan bagaimana cara cepat, itu tanda kita bermasalah di pikiran, serius. Betul gak? Dia nyampah badannya sekian tahun gitu kan, sekarang nanya bagaimana cepetnya gitu kan. Salah nanya lu. Tapi gak apa-apa, saya guru yang baik. Di IG saya ada 7 days challenge JSR, ikutin itu. Ya. Caranya paling, cara paling simple, create, buatlah habit sehat gitu aja deh. Kalau habit sehat Anda sudah dapat, maka mulai mikir makan. Ya, kalau habit sehat sudah dapat, maka mulai apa tuh namanya mengurangi makanan. Karena nanti kalau kita sudah menjalani proses ini dengan optimal, dengar baik-baik kata-kata saya ini. Kalau teman-teman mulai hidup sehat, mulai menjaga hatinya, maka satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, rendah hati, jauh lebih Anda butuhkan daripada satu piring makanan sehat. Apa maksudnya? Sebab nutrisi kolbu kita adalah tidak makan. Kolbu kita justru malah lebih senang puasa. Raganya kita butuh makan, tapi kolbunya kita justru malah jangan banyak makan, sebab banyak makan melemahkan iman. Maka Allah memberikan software-nya tanda kutip kepada kita semua. Ada puasa Ramadan, ada puasa sunnah, puasa 2 kali seminggu, 2-3 kali sebulan, ada puasa sunnah-sunnah itu luar biasa. Itu cara Allah untuk mendidik hati kita. Gak mungkin kita bisa nangis berlinangan air mata dalam kondisi perut kekenyangan, gak bisa. Betul? Anda tidak akan bisa baca Quran dengan baik kalau perutnya kekenyangan. Maka itu sebabnya Ramadan. Jadi kalau kita lihat itu, Islam itu agama yang ilmiah. Kenapa bisa orang Ramadan itu doanya mustajab? Karena gak makan. Hatinya dia terpaut sama rohnya. Itu sebenarnya. Maka nanti di akhir zaman nanti, biasanya kalau kita baca dalam sirah, dalam penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanannya kita nanti akhir zaman nanti tasbih, tahmid dan tahlil. Coba baca hadisnya. Tidak ada lagi makanan fisik. Ya. Nah, mulailah biasakan dengan itu. Maka kuatnya kita itu nanti justru malah kuatnya seorang mukmin itu bukan kuat raganya, tapi kuat imannya. Itu kan yang membuat orang dalam mandu itu bisa luar biasa. Kalau teman-teman baca di sirah, mungkin teman-teman yang pernah lihat kajian Ustaz Khalid tentang Rubai bin Amir, itu luar biasa. Datang ke seorang Raja Rustum, ya, Panglima Rustum itu cuma pakai topi dari panci, bawa pisau dapur gitu kan, dengan keledai tuanya bisa ngomong sama raja. Coba, imannya luar biasa. Nah, sekarang kita kurang itu apa? Imannya tuh ngedrop semua gitu loh. Gara-gara apa? Salah satunya gara-gara makanan. Puasa jarang, nyampah iya. Kapan mau sehatnya? Ya. Nyampah sekian lama, tanya bagaimana cara menurunkan berat badan dengan cepat gitu. Enggak apa-apa, ya. Kita semua perlu perubahan. Ya, jadi salah satunya mudah-mudahan kajian ini teman-teman bisa aplikasikan. Jadi di kantor juga sama, nanti kalau sudah mulai praktek hidup sehat, ajak yang lain. Ya. Terutama gini loh, sekarang berobat tuh mahal loh. Terlepas Anda punya asuransi BPJS atau tidak, enggak nyenengin kalau sakit tuh, kesel. Serius, saya punya tetangga dekat rumah tuh ngantri di SCM, dia cerita gitu kan, bisa jam 3 pagi sudah datang coba. Gara-gara apa? Gak memperhatikan yang dimakan. Ya, sudah tahu badannya segede-gede gaban misalkan. Masih juga makannya begitu, gak mau juga berubah. Ya sudahlah. Gitu loh, mau diapain lagi, dan saya gak baper. Jadi saya nyampein begini, kira-kira Anda mau berubah? Ya terserah masing-masing. Kan dakwah itu kan bukan hasil. Ya, yang penting disampaikan, karena ada orang yang baru setahun kemudian baru berubah, ada gitu ya. Bagi yang nanya tadi, ikutin aja di sana, ada challenge yang saya buat ya. Tapi kalau challenge secara sederhana, berat badan tuh paling sederhana Bapak Ibu kurangi beberapa hal tadi. Minyak kurangi, nasi kurangi, gula kurangi, tepung kurangi, dan semua makanan olahan yang pakai bungkusan kurangi. Ya. Jadi pagi-pagi nanti Anda sudah mulai mikir makan nasi goreng. Nasi kuning gitu kan, mulai mikir. Itu udah benar. Ya, abang gorengan lewat atau misalkan apalagi lontong-lontong lewat, misalkan di sini ada yang ada jual pakai gerobak itu, Anda sudah tidak terlalu tertarik. Saya juga sama prosesnya seperti itu juga. Ya, sekarang pagi-pagi itu malah nyari kayak susu gini kan, susu tempe, kadang-kadang susu kacang-kacangan, almond segala macam itu saya cari. Ya. Dan saya ngerasakan badan lebih fit memang. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, lanjut lah kalau ada. Ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ejakulasi ini dapat disembuhkan dengan pola makan yang benar dan baik? Apa saran dokter untuk menyembuhkan penyakit ini? Saya harus makan dulu. Bisa. Ejakulasi dini pada laki-laki itu muncul gara-gara laki-lakinya gak pede. Gak pede dengan apa? Dengan badannya. Ya, dengan badannya, dengan fisiknya. Maka saya katakan tadi, kalau makanan-makanan tadi teman-teman mulai kurangi, lama-lama badannya akan recovery sendiri. Dan Anda harus yakinkan bahwa gini, hubungan suami istri ya, hubungan intim ya, jima itu kan sedekah. Maka kalau sedekah, niatkan untuk memberi yang terbaik untuk yang disedekahin gitu loh. Itu niatnya dulu. Jadi misalkan dia sebagai suami, saya ingin memberikan yang terbaik untuk istri saya. Artinya apa? Cumbui dia, gauli dengan baik. Ada dicumbuin dulu sebelum apa jimaknya. Kan gitu, sunahnya begitu kan. Ya, jangan langsung ujuk-ujuk, langsung mulai gitu kan. Jadi cumbuin dulu, seperti itu. Ya. Jadi caranya gimana? Ya mulai. Saya bilang tadi, kelaki-lakiannya seseorang, terutama dengan maaf belly fat itu perut buncit, itu berpengaruh banget dengan kemampuan dia sebagai seorang pria. Pengaruhnya luar biasa, dan itu ada penelitiannya. Belly fatnya seseorang gitu ya. Ya, kalau nggak belly fat, gimana tandanya? Lemak badannya terlalu berlebihan, itu ngefek ke pembuluh darah. Ya, nah, makanya salah satu caranya apa? Kurangi berat badan, turunkan berat badan. Kemudian mulai beralih ke makanan-makanan yang sehat. Jadi pagi, siang, malam kan ketahuan makanannya apa, ya. Dan niatkan untuk memberikan yang terbaik untuk istri, ya. Dan itu ada caranya sih sebenarnya. Contoh, misalkan maaf sedikit agak sedikit detail gitu kan. Misalkan saat mau keluar tahan. Saat misalkan laki-laki itu mau ejakulasi tahan. Itu bisa ditahan. Gitulah. Jadi ketika itu bisa ditahan kalau apa? Kalau perutnya kuat, kan gitu. Kalau perutnya nggak kuat, pinggangnya kuat, lost dia. Nah kan, kelaki-lakian atau reproduksi itu kan ada pada pinggang. Yang ngatur itu pinggang sama panggul. Ya, makanya rukunya dilamain, sujudnya dilamain. Terus latihan mulai kayak push up, plank. Jadi gini, yang seringnya di rumah tangga itu bapak sekalian adalah ketika laki-laki nggak dapat kepuasan, suami pun nggak dapat suami nggak dapat kepuasan, istri nggak dapat kepuasan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada niat untuk saling membahagiakan. Sedangkan itu faktor yang sangat penting. Ya, bahkan bisa banyak perceraian zaman sekarang gara-gara itu. Asbab dari apa? Makanan loh. Ngeri kan? Jadi sayang, maka kita niatkan ya laki-laki mungkin sebagai seorang suami, niatkan untuk memberikan yang terbaik untuk istri. Ya, istri juga sama, memberikan terbaik untuk suami. Jadi saling bersedekah, gitu. Ya, caranya gimana? Kalau udah ngerti badannya nggak sehat, nggak fit, benerin. Mulai rutin puasa, jangan lagi nyampah, gitu kan? Yang istri juga sama. Ya, lama-lama akan muncul rasa cinta lebih banyak lagi. Apalagi mulai membiasakan banyak makan sayur dan buah, gitu kan? Nanti akan bersemi kembali seperti halnya sayur dan buah itu cintanya. Ya, jadi itu ya mungkin saran saya. Obat-obatnya ada banyak. Sebenarnya seluruh rimpang-rimpangan kayak kunyit, gitu kan? Kunyit, jahe, kayu manis itu semuanya obat kuat, ya. Tanda kutip gitu kan. Tapi kalau makanannya masih bermasalah, gak bisa. Terutama yang masih banyak gula. Gula dari mana? Tepung. Dari mana lagi? Gula pasir itu sendiri. Gitu, Allahu'alam. Gak usah lah. Assalamualaikum. Apa betul? Makanan yang terbaik buat kanker mata, kata Allah itu memperbaiki mata. Makanan. Ya, secara umum sih ya bahan-bahan yang mengandung antioksidan sih. Ya kita kenal sama ini kan kayak wortel gitu-gitu. Tapi secara umum yang buah-buahan berwarna-warni itu baik untuk mata. Ditambah lagi dengan apa? Dengan dibekam. Ya, bekam sekitar mata tuh bagus sekitar sini. Ya, bagus untuk memperbaiki kualitas mata. Dan juga yang tidak kalah saya sarankan adalah tetesin air zam-zam ke matanya. Karena zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, salah satu caranya. Jadi bekam di sini juga bisa memperbaiki dan kurangi makanan-makanan yang tadi bisa menyebabkan lemahnya pencernaan. Karena mata pun juga bermula dari masalah pencernaan. Kayaknya boleh saya baca deh. Ini. Boleh lah, saya baca aja. Ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di IG. Di Instagram. Bismillah dokter, bagaimana tanggapan antum terkait polemik penggunaan kata Rasulullah dalam singkatan JSR? Bahkan gara-gara ini saya sudah ditahzir. Luar biasa. Luar biasa fitnah akhir zaman. Polemik tersebut penisbatan Rasulullah dari resep-resep yang ada. Bisa jelaskan enggak? Jadi gini. Sebenarnya dari dulu tuh kita kenal dengan tibu nabawi gitu loh. Teman-teman yang di sini praktis tibu nabawi dari dulu kita pakai hashtag itu gitu. Meskipun ini yang di ngomongin juga kunyit. Pakai hashtag kan tibu nabawi kan? Ketika saya ubah sedikit dengan bahasa jurusnya Rasulullah, hebohnya saat dunia. Bahkan ada suatu akun saya berlepas diri dari Zaidul Akbar. Macam saya kafir saja. Saya juga belajar agama, saya paham agama insya Allah. Saya bukan bloon-bloon banget dalam urusan agama karena saya punya belajar juga gitu loh. Ngerti gitu. Maksudnya hal-hal yang sifatnya apa namanya bukan kita niatkan. Jadi gini, JSR itu sebenarnya cara saya aja untuk mengganti nama tibu nabawi selama ini terkesan kontroversi gitu loh. Gitu sebenarnya. supaya kita lebih paham lagi bagaimana memandang sosok kesehatan Nabi secara umum. Memandang sosok Nabi itu secara sehatnya kita ingin mencontoh beliau. Jadi polanya gimana? Ya polanya kita di Indonesia gak ada kurma. Kita kan gak ada habatus sauda. Maka kalau boleh saya katakan, kunyit pun bagian dari tubuh Nabi secara umum dalam rangka mencontoh kesehatannya Nabi gitu loh. Ini sempat saya diskusikan dengan seorang ustaz juga. Dan gak masalah sebenarnya. Dan tidak ada saya menjelaskan tentang hadis-hadisnya juga kan. Dan ini kan sebenarnya secara umum ini kan urusan dunia gitu loh. Urusan dunia yang tidak perlu diperdebatkan. Jadi Nabi pun, apakah Nabi secara detail ngomong ini itu? Enggak. Kalau Anda baca di kitab Zadul Ma'ad, enggak semua juga ya disampaikan oleh Nabi gitu. Karena memang ada hal-hal yang memang sifatnya teknis banget. Terus ada juga yang tanya, dokter zaman Nabi, bukan dokter dalam satu kajian, ada seorang jamaah tanya, dokter zaman Nabi kan enggak ada infus water. Enggak ada infus water gimana itu? Air kurma itu kan infus water. Betul gak? Iya, air kurma itu infus water. Tapi ujung-ujungnya apa? Yang kita mau kejar adalah ketika ini diniatkan semua karena Allah ingin mengikuti pola-pola sehatnya Nabi dengan puasa segala macam, ditambah dengan teknologi, ditambah dengan apa yang Allah ciptakan di negeri ini, dan itu bagian daripada kita mengikuti sunnah Nabi, itulah tibu nabawi. Betul lah. Jadi apa yang mau diperdebatkan? Ya saya mengalah aja. Makanya saya sekarang gak pakai hashtag biar keblinger sekalian. Beli baper gitu kan. Sayanya agak baper gitu kan. Bapernya kenapa? Ya sudah gak usah pakai hashtag sekalian. Buat saya gak ada masalah gitu kan. Tapi yang orang dapatkan manfaat ini banyak, luar biasa gitu loh. Sekarang kalau pakai JSR, singkatan JSR apa? Gak ada singkatan, udah gitu aja. Ya kok saya baru lihat kemarin di Telegram, banyak banget channel-channel Telegram yang pakai kata JSR. Izin pun tidak, apapun tidak. Dan saya juga memang sudah saya wakafin juga, bukan punya saya juga. Karena saya pribadi gak mau terkenal dengan ini. Yang saya mau ajak apa? Dengan apa yang kita dapatkan di sini, orang dekat dengan Allah, dekat dengan agama, dekat dengan sunnah Nabi SAW. Itu saja. Jelu akbarnya dicoret saja gak masalah. Oh iya, saya. Karena yang saya mau apa? Saya sudah bilang, gak ada gunanya minum kayak beginian, tapi ngaji pun gak ada selembar gitu loh. Gak ada gunanya beginian kalau malam gak bangun tahajud. Itulah JSR, kalau mau itu sebut-sebut jurus ya Rasulullah. Semua kesehatan yang kita mau kejar itu ujung-ujungnya dalam rangka meningkatkan ketaatan kita. Titik. Mau minum kunyit boleh. Jadi orang minum kunyit, gara-gara minum kunyit, dia suka puasa sunnah, itu JSR gitu loh. Paham ya? Jangan, jadi ada hal yang lebih penting kita mau urus sekarang ini. Ya. Ada hal yang kalau boleh saya katakan itu fitnahnya sekarang dalam di sisi makanan itu jauh lebih dahsyat kalau teman-teman tahu. Ya. Jadi kalau dalam sisi fikih itu mungkin coba tanya sama mencegah mudarat yang sekarang itu melebar luar biasa itu jauh lebih penting daripada bicara tentang manfaat. Begitu sekarang kondisinya. Dan sekarang betapa banyak, kemarin saya cerita juga ada anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun sudah kena kanker, sudah kena penyakit autoimun. Dari mana semua berasal? Sekarang kita masih sibuk ngurusin istilah gitu loh. Gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi, saya juga pribadi memang ya akhirnya ya mengalah aja lah gitu loh. Ketika saya jelaskan seperti ini juga tidak ada maksud mengada-ada atas nama Nabi segala macam. Dan ini udah meluasnya luar biasa, beberapa resep-resep di situ kadang-kadang bukan resep saya juga. Saya ngeliat ini kayaknya bukan saya yang bikin nih gitu kan. Ya sudah mau diapain lagi. Tapi orang dapat manfaat, ya sudahlah mau diapain. Gitu loh. Jadi sekarang kita ubah saja. Juru sehat rame-rame. Biar gak usah berantem. Urusan beginian gitu kan. Dan tidak ada hal-hal yang mengada-ada. Ya, kalau mengada itu kan kayak apa, orang bikin hadis maudhu gitu kan. Itu mengada-ada banget, nggak ada hadisnya dibikin, ini bukan hadis, nggak disebutin juga di situ Rasulullah minum kunyit, nggak ada kunyit di sana. Rasulullah nggak minum apa, apalagi dibilang hashtagnya secara umum ada jurusnya Rasulullah, tiba-tiba ada muncul chia seed, garam Himalaya, kan nggak ada dipakai Nabi. Sama juga dengan pertanyaan zaman Nabi nggak ada mobil gitu loh. Jadi mari kita fokus ke masalah besarnya ya, itu saja mungkin pesan saya. Cukup. Jadi haus. Assalamualaikum. Saya menderita gangguan pencernaan. Kalau harus mengubah pola makan saat ini, apakah aman buat saya? Tempe, sayur, dan lain-lain, apakah harus mengubah pola makan seperti itu? Aman kali? Karena saya nggak tahu ibu yang bertanya itu makannya apa. Harus tahu dulu kan, maksudnya kalau dia mau tanya yang dimakan selama ini itu apa? Hah? Coto. Balik lagi. Ya, aman sih, relatif aman ya. Jadi teman-teman yang bahkan yang sempat mempraktekan apa tuh namanya, jeruk nipis ya, jeruk nipis yang anda peres, kemudian anda kasih garam, kemudian dikasih madu, kasih air hangat, itu banyak banget yang orang kena penyakit mah, insya Allah biiznillah juga bisa baikan. Gitu loh. Benar gak? Benar. Ya sudah ngarahin Pak ya. Kan gak masuk akal tuh kalau kita pikir-pikir. Jeruk nipis asam. Kenapa? Karena yang kita kejar di badan kita tuh bukan menghentikan sesuatu tapi menyeimbangkan. Jadi kalau orang kayak kena, orang-orang yang kena apa mah itu kan, orang dispepsia atau mah gitu kan, asam kloridanya berlebihan. Jadi mineral-mineral pada garam, pada madu, pada ini tuh dia membalance kembali, menyeimbangkan kembali, itu prinsipnya. Wasama arofa'aha wa wadu'al mizan, itu secara umum bahasa itu. Allah tatuwa fil mizan. Jadi kami ciptakan keseimbangan dalam badanmu, dalam alam semesta ini. Jangan rusak keseimbangannya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi insya Allah aman-aman saja. Ya. Asal jangan cemas. Ya, kata kuncinya jangan cemas. Allahu a'lam. Balita susah makan. Ya sebenarnya gini Bu, anak-anak zaman sekarang ini kenapa mereka susah makan? Sebagian besar sih ya, karena mereka sudah dikenalkan dengan makanan-makanan instan. Kan sudah saya bilang, alkohol dan narkoba itu bikin kecanduan. Makanan juga. Makanan-makanan kemasan yang ada bahan-bahan sintetiknya di sana, bahan tambahan pangan sintetik, itu juga bikin kecanduan. Caranya gimana mengurangi atau memperbaikinya? Ya mulai benerin isi kulkasnya, isi lemari makannya dibenerin. Jangan lagi beli mie instan. Jangan biarkan anak-anak makan makanan yang kemasan-kemasan plastik gitu segala macam yang penuh dengan apa namanya bahan-bahan apa tuh namanya bahan-bahan sintetik gitu kan. Itu salah satunya. Dan kenalkan mereka dengan buah-buahan. Kenalkan mereka dengan buah-buahan. Ya, itu cara paling gampang sih. Kalau mereka beli sesuatu makanan, kalau anda bisa kontrol. Ya, kalau misalkan mereka mau beli makanan-makanan yang dalam plastik gitu kan, anda lihat nggak boleh. Kalau bilang enggak. Mau mereka nangis juga, nangis aja kalau saya gitu. Jadi kalau anak-anak itu ada satu namanya hukum kekekalan ikhtiar. Jadi kalau mereka mau sesuatu, mereka akan menangis sampai orang tuanya iba. Kalau saya yang saya kerjakan, dia pengen sesuatu, dia masih nangis juga. Saya memang bilang tidak. Kalau mau nangis silakan di luar nangis, nanti kalau sudah selesai nangis saya masuk lagi. Saya tidak terpengaruh gitu kan. Dengan gaya mereka seperti itu. Jadi orang tuanya harus tegas Pak Bu. Ya. Wallahu a'lam. Tuwet apa? Oh. Setahu saya sih gak apa-apa sih ya, karena ada jahenya sih ya. Ya beberapa resep seperti resep ultimate kunyit itu efeknya banyak banget. Ya, ada jahe, jeruk nipis, kemudian ada kunyit ya. Setahu saya sih seperjalanan saya maksudnya dalam bidang ini tuh relatif gak ada apa-apa. Tapi kalau emang was-was banget atau mungkin ragu-ragu, ya sudah kunyitnya jangan dipakai. Pakai jahe aja. Jahe mungkin campur dengan kayu manis atau jahe campur dengan cengkeh itu bisa juga untuk orang-orang yang ada masalah di pencernaan. Ya, atau mungkin kayak begini juga bisa nih. Serai. Ya, juga bisa. Itu mungkin. Apa? Mengkonsumsi air es? Aman. Ya aman lah, nggak ada yang mati kan abis meres. Ya aman, cuman kalau saya pribadi memang jarang minum. Ya, kecuali memang panasnya luar biasa, nah silakan. Jadi biasanya kalau cuaca tidak terlalu panas, saya minum es, badan saya terutama tenggorokan sakit. Kalau teman-teman yang minum air zam-zam di Mekah atau Madinah, itu kan ada bagian besar kan dingin tuh. di sana cuacanya panas, jadi memang mendukung gitu loh untuk minum begitu. Tapi kalau di kita di sini, kalau saya pribadi tidak terlalu sarankan. Ya, karena memang tubuh kita kondisi umumnya tuh hangat. 37,1, 2, 3. Jadi lebih baik minumnya air netral yang tidak panas atau tidak dingin atau air hangat, itu lebih baik. Tapi kalau tetap pengen minum itu, ya silakan aja sih. Pernah enggak Anda tiba-tiba lagi minum es atau ya es lah gitu kan, tiba-tiba nyut sampai ke kepala? Pernah gak gitu? Karena air es itu menciutkan pembuluh darah. Es gitu kan. Ya makanya es itu dipakai untuk pengawet, supaya dia apa, menciutkan. Pembuluh darah kita itu dikecilin sama dia, dikonstriksikan kalau gak salah. Gitu. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ambeien. Itu apa tuh? Cabai. Ya Allah dibeliin. Jadi kita ngulek tapi tempenya enggak ada. Belilah tempe. Yang pakai lama ya. Kita mau makan tempe pakai sambal kurma. Enak banget. Buat saya sih nanti. Bicaranya lapar. Ambeien banyak. Rumput laut itu bisa buat ambeien. Ya, rumput laut. Coba rutinkan untuk makan rumput laut. Kemudian lidah buaya. Lidah buaya juga bisa untuk memperbaiki ambeien. Ya. Tapi kata kunci yang lain adalah ketika kena ambeien, mulailah memperbanyak asupan-asupan buah-buahan dulu. Ya. Supaya dia lunak. Dan salah satu yang tidak kalah penting yang saya sarankan bagi orang-orang MBN adalah mengkonsumsi apa namanya, teh pegagan. Teh pegagan itu juga bisa memperbaiki pembuluh darah. Ya, itu teh pegagan juga salah satu yang teman-teman bisa konsumsi. Jadi ada rumput laut, ada lidah buaya. Cara ngolahnya gimana? Setahu saya di IG saya ada hashtagnya tuh lidah buaya JSR, enggak saya. Nanti dilihat aja, gitu. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pertanyaannya? Ibu hamil. Dari sejak dia hamil sampai dia mau melahirkan, sudah pernah saya share juga, nggak salah di IG. Zaitun jangan lepas, sehari minimal 1 sendok makan. Kurma jangan pernah lepas, sehari 7 butir kurma. Madu minimal 1 sendok makan sehari, itu cukup buat ibu hamil dan sampai melahirkan. Jadi sejak dia hamil, gak hamil pun minum itu boleh. Kalau mau tambah-tambahan yang lain, banyak. Ya banyak sekali tambah-tambah, seperti mungkin dia minum rimpang kayak kunyit gitu kan, jahe, dalam jumlah yang tidak banyak, insya Allah aman. Insya Allah aman. Atau juga kalau mau lebih sehat otak, ya otak janinnya atau mungkin ibunya, ya minum susu kacang-kacangan. Susu kacang-kacangan contohnya apa? Kedelai enggak? Jangan kedelai. Lebih baik kayak almond, kecuali kedelainya organik, tapi pun tidak tiap hari. Lebih baik yang susu-susu atau kacang-kacangan yang relatif apa ya? Secara manfaatnya itu bagus untuk jantung dan otak. Contohnya almond, pistachio, hazelnut. Ini kayak begini nih. Ini namanya pistachio. Kacang ini. Biasanya kita kan dapat kalau haji tuh. Kacang ini, kacang pistachio ini teman-teman sekalian, dia mengandung serotonin yang bisa bermanfaat untuk menenangkan otak. Jadi kalau anak-anak autis gitu kan, atau mungkin ya ibu-ibu hamil yang butuh asupan lebih untuk otak dan jantung, solusinya kacang-kacangan beginian. Ya. Ada pistachio, ada almond, ada hazelnut, ada walnut, macam-macam. Ya. Indonesia memang tidak ada kacang-kacang beginian, jarang ada. Ya. Kalau mau pun Indonesia paling pakai kacang merah. Ya. Tapi saya lebih menyarankan kalau teman-teman bisa mengupayakan beginian. Karena sudah saya bilang tadi kan, kalau Anda makan beginian dan diniatkan bentuk sedekah kepada badan, pahala kita. Gitu lah. Jadi jangan alergi dengan harganya. Ya, jangan alergi dengan harganya. Bahkan doa sama Allah, ya Allah mudahkan aku untuk bisa sedekah almond gitu. Gitu. Ya, jadi nanti ke keluarga, ke anak, suami, istri atau mungkin ke keluarga, kita bisa berikan asupan yang terbaik. Ya. Terutama bagi bapak-bapak nih ya, minta sama Allah rezeki supaya nanti bisa memberikan yang terbaik. Nanti di rumah belikan istrinya beras organik gitu lah. Berikan sayur organik kepada mereka. Minta rezeki sama Allah. Pasti dikasih kalau kita sungguh-sungguh. Masya Allah. Beneran ya? Makan siang kita? Masih hangat. Gak apa-apa ya. Pertanyaan sudah ya. Kita sekarang bikin sambal. Sudah cuci belum nih? Belum cuci ya? Sudah. Cabai udah cuci belum? Cabai udah. Ya, tempe jangan dicuci pak. Canda. Sekarang kita bikin makan siang. Makan siangnya pakai sambal kurma. Sambil nunggu baca Quran aja lah. Nggak ada lama kok ini. Kurmanya apa? Tempenya dipotong-potong aja. Ini nih, potong-potong kecil gitu. Nanti bisa buat talenannya ada nggak? Iya, ya secukupnya lah ya. Boleh, tapi ini buat cocolannya ini dulu deh. Jadi ini sambal ini sudah pernah saya share juga waktu itu di Instagram. Enak insya Allah. Bagi saya sih. Tapi banyak yang juga bilang enak. Nanti kita makan tempenya pakai ini. Belum. siapkan dokter makan siang apa, akhirnya dokternya bikin sendiri makan siang. Bapalah. Soalnya anak muda ini makan coro. Mana ya sendok? Sendok tadi mana? Sendok. Gak apa-apa, nanti saya makan coto. Menengin Pak Sangku. Dulu ya. Biasanya sih enak. Masya Allah. Susah. Susah digambarkan. Hah? Apanya? Bahannya itu cabai rawit, bawang sedikit, kurma, garam, tomat. Akarnya pakai hati. Nah, akarnya pakai hati, pakai cinta. Jadi udah. Coba kita makan. Mau. Saya nggak mau kasih tempe ini ya. Oh enggak. Pasang aku makan dulu nih, cobain antum. Pedes. Oh, udah banyak-banyak. Bismillah. Masya Allah. Senyum ya. Bagi ya. Makan enak, sehat, tanpa minyak, tanpa gula. Tuh cobain. Mana tempenya? Nih. Potong aja sendiri nih pisaunya. Ya, tempenya. Enggak satu. Kita bisa. Jangan banyak-banyak, pedes. Ya, lu. Ini jadi kehalang kameranya. Enak? Luar biasa kan? Ya, itu sambal kurma namanya. Dari panitia bisa bawa ke belakang separuh. Bisa coba bagiin ibu-ibu deh, kasihan tuh ibu-ibu. Ibu-ibu mau nggak? Nggak usah deh ya. Baik, pas jam 3 sudah, alhamdulillah 2 jam kita belajar masak. Kajian apa belajar masak? Ya. Nanti bikinin bu, suaminya bu ya. Pagi-pagi bikinnya kayak begituan, jus tempe. Tapi jangan semua sih, maksudnya kalau ada kayak begituan, kalau ada begitu, yang jus tempe nggak usah lagi. Air apa? Air madu, air serai, air apa gitu, macam-macam. Jadi coba diubah pola makannya. Nanti berat badan akan turun, vitalitas akan bertambah, dan keluhan-keluhan badan kita akan hilang dengan sendirinya. Ya, kata kuncinya ada pada makanan. Sehingga ada satu istilah, let the food be your medicine, let the food be your medicine, and medicine is your food. Jadi jadikan makanan sebagai obat. Dan obat kita itu adalah makanan. Ya. Ini juga ada yang mau nyobain, silakan juga lah. Saya udah kenyang. Berapa mau, Pak? Ambil aja, Pak. Bagi-bagi aja. Diaduk lu tapi diaduk lu. Diaduk, diaduk. Dok, sekarang kan banyak ini buat anak-anak sama dengan remaja, cireng, cilok, batagor. Oh iya. Gimana? Ya semua produk berbasiskan tepung. Saran saya stop. Cireng, cilok, ceblak. Nanti kan mereka mikir tuh. Mikirnya apa? Mikirnya bagaimana bikin cireng non gluten. Kalau ada. Setiap ada masalah muncul pasar baru gitu loh. Ya, kalau saya sih tadi saya katakan ya kita bukan menghalangi makan, tapi kalau sering-sering makan begitu juga masalah. Ya. Baik, saya kira mungkin cukup, sudah jam 3. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekan. Dan mari kita berkomitmen ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesehatan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Ini bukan lifestyle. Hidup sehat bagi seorang muslim adalah bentuk ketaatan dia kepada Allah. Mau pakai istilah apapun silakan, JSR, JSU, segala macam, terserah lah. Ya. Tapi intinya apa? Semua kesehatan yang kita dapatkan, Bapak-Ibu sekalian, baik Anda makan tadi saya sampaikan apa infus water apa segala macam itu, atau mungkin tempe segala macam tadi, harus menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Sepakat ya? Jadi gak ada gunanya kita hidup sehat secara fisik, tapi hubungan kita sama Allah tidak baik. Gak ada gunanya. Karena toh Allah juga tidak nanya dulu ente makan apa untuk sehat, enggak. Tapi Allah tanya sholatmu berapa banyak, sedekah berapa banyak gitu. Intinya adalah kesehatan yang kita mau kejar ini adalah dalam rangka meningkatkan ibadah kita. Itu aja. Sehingga nanti ketika Anda minum madu, mulai sekarang Anda berikhtiar atau mungkin berkomitmen hidup sehat, minum madu dapat pahala, minum kunyit dapat pahala, seperti itu. Ya. Iya. Seru ya kalau misalnya kita belajar beginian gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam waktu sempatan. Dan mohon maaf kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan ini. Segala kebaikan, kebenaran dari Allah semata. Dan segala kekeliruan dari saya pribadi. Dan semoga Allah jadikan teman-teman semua yang ada sakit Allah sehatkan kembali ya. Yang sudah sehat makin Allah sehatkan. Yang belum dekat dengan Allah, belum dekat dengan sunnah Nabi SAW, lebih Allah dekatkan lagi. Dan semoga Indonesia ini bisa lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita yang sedikit ini bisa memperbaiki negeri ini. Ya, siapa tahu dengan kita seperti ini Allah mulai memberikan ampunannya sehingga nanti Indonesia bisa jauh lebih baik ke depannya. Karena sekarang penyakit-penyakit yang ada itu luar biasa, ya. Dan kita belum banyak yang kita bisa kerjakan. Maka do something for others. Lakukan sesuatu buat orang lain. Bukan hanya buat diri kita. Jadi kalau teman-teman sudah ngerti polanya, tunjukin kepada orang lain. Kalau Anda punya istri di rumah atau punya suami di rumah, punya anak-anak, kenalkan pola-pola ini kepada mereka. Ya, sehingga nanti ibadah kita jauh lebih baik. Saya kira mungkin cukup. Tutup. Kita tutup saja dengan doa pengantar majelis. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.